Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa dhurriyyatihi ila yaumiddin wa ba'du. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam program Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berkenan membimbing kita dan mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari berbagai potensi kesalahan yang mungkin diperbuat, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Seperti biasa, kita awali dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudari kita yang sampai detik ini belum berislam. Semoga Allah kuatkan hati dan jiwa mereka untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, kita bermohon pada Allah semoga para pelaku maksiat di malam Jumat yang mulia ini diberikan getaran jiwa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan hidayah untuk mau bertobat dan meninggalkan berbagai perbuatan maksiat, sehingga insya Allah bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Dalam kesempatan kali ini, kami juga atas nama keluarga besar Adi Hidayat Official menyampaikan duka cita yang sangat mendalam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atas wafatnya saudara kita 6 orang laskar dari FPI Front Pembela Islam pada kejadian yang telah kita ketahui bersama. Kita bermohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita dimaksud diterima setiap titian amal solehnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan dalam keadaan yang terbaik, dan semoga disabarkan keluarga besar mereka semua, dan dengan itu semoga kita diikutkan dalam keadaan yang terbaik untuk berjumpa kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Segala hal terkait dengan proses yang dimaksud, baik aspek hukum ataupun yang lainnya, kami sangat mendukung pada berbagai pendapat dan pernyataan yang telah disampaikan oleh para pakar di bidangnya, baik oleh para pakar hukum, pendapat para ulama, juga ormas-ormas yang kapabel di bidangnya. Oleh karena itu, kita mendorong dan berdoa kepada Allah semoga segalanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan dan sesuai dengan koridor yang berlaku di hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, surah yang kedua, tepatnya di ayat yang ke-72, Allah mengungkap janji akan menampilkan dan membuka segala hal yang terkait dengan tindak tanduk manusia, termasuk potensi-potensi kejahatan yang mungkin terjadi atau bahkan dalam kasus tertentu, semisal pembunuhan misalnya. Allah berfirman, wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ketika engkau pernah melakukan satu tindakan pembunuhan, lalu engkau berselisih paham, berseteru siapa dan bagaimana itu terjadi untuk menemukan pelakunya. Nah, dan Allah berjanji, wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya, sebaik apapun itu kemudian ditutupi atau sekuat apapun itu kemudian mencoba untuk diarahkan pada aspek-aspek yang tidak terkait dengannya, kata Allah, semua akan diungkap dengan cara yang seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, sedetil-detilnya. Bila bukan di dunia, maka di akhirat semua akan terbuka. Oleh karena itu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kedamaian di negeri kita, ketenteraman, dijauhkan dari perpecahan dan disatukan dalam kebaikan-kebaikan serta kemuliaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam hari ini kita akan coba lanjutkan, teman-teman sekalian, bahasan kita seperti yang dijanjikan bahwa malam hari ini kita insya Allah akan berdiskusi, belajar bersama dari kasus-kasus atau pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan, baik dari media YouTube ataupun juga Instagram. Telah ada bersama kami beberapa pertanyaan yang masuk. Saya mohon izin berkenan dengan segala kerendahan hati agar saya tidak mengecek satu persatu teman-teman yang masuk lewat laman komentar. Mohon berkenan dengan segala kerendahan hati sekali lagi, jika ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, teman-teman cukup menuliskan di kolom komentar. Nanti staff kami akan memprint out, ya, semacam ini misalnya, nanti di print out, ya. Nanti akan disimpan di meja, baik di YouTube ataupun nanti IG misalnya. nanti akan disimpan, dan saat sesi kita berdiskusi saya akan mencoba untuk melihat dan menjelaskan apa yang kira-kira teman-teman sampaikan. Bismillah, kita coba mulai. Pertama dari saudari kita, saya sebutkan inisialnya saja ya, ada YFI ya. Beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya ingin bertanya, baik, apabila dulu pernah memiliki hutang dan sekarang tidak ingat, apakah sudah dibayarkan atau belum? Ya, sedangkan keadaannya sudah tidak berkomunikasi lagi. Maka apa yang harus saya lakukan agar hati saya menjadi tenang apabila teringat hal tersebut? Ya, pertama, kalau tidak berkomunikasi lagi ini penyebabnya apa? Ya, kalau orangnya masih ada, coba usahakan untuk dicari kontaknya, kemudian dijalin komunikasi kembali dan diperjelas, diklarifikasi. Ya, apakah dulu apa yang pernah saya pinjam sudah dibayarkan atau belum, gitu kan? Nah, ini kasus-kasus ini sering kali muncul. Karena penting untuk diingat bahwa utang piutang itu termasuk hakun adami. Jadi ada hak yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat salah ya terkait dengan ibadah penyembahan kepada Allah, seperti misalnya pernah lalai menunaikan salat kan, terus jarang berinteraksi dengan Al-Qur'an, pernah meninggalkan puasa, itu taubatnya langsung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kepada Allah, kemudian ditutup kembali dengan menunaikan amal-amal soleh, ditingkatkan amalnya, jauhi maksiatnya, sehingga kita merasakan kenyamanan dalam jiwa, ketenangan dan semangat menunaikan ibadah. Ketika itu hadir, maka itu tanda taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ada hak yang terkait dengan anak cucu Adam, orang-orang sekitaran kita. Walaupun sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi hak-hak ini belum tertunaikan, tetap ini akan menjadi kendala hisab saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kendala yang saya maksudkan hak yang harus diselesaikan dulu. Ya, karena semua akan ditimbang. Dan ini bisa terkait dengan, mohon maaf ya, persoalan fisikal misalnya atau persoalan materi. Saya sebutkan persoalan yang terkait dengan masalah Anda, utang piutang secara materi langsung ya. Jadi ketika seseorang seperti Anda misalnya punya utang piutang, pastikan dulu ya. Tadi Anda katakan keadaannya sudah tidak berkomunikasi. Ya, Anda tinggal berkomunikasi. Cari nomor kontaknya, tanyakan. Kalau kadarullah misalnya sudah wafat, meninggal, tanyakan ahli warisnya. Kembali kepada ahli waris, ceritakan kisahnya. Ya, saya pernah ada persoalan utang piutang dengan beliau yang bersangkutan. Kini saya dapat informasinya beliau sudah tidak ada. Dan saya tidak ingat apa sudah membayar atau belum. Bagaimana kebijakan dari ahli waris yang dimaksudkan. Nah, nanti dari situ, insya Allah Anda ikhtiarkan. Kalau ternyata disimpulkan, dicari, belum pernah ada pelunasan dimaksudkan, Anda berikhtiar memohon kepada Allah untuk bisa diberikan kelapangan rizki sehingga itu bisa dilunasi, dipenuhi. Ya. Jika memang sekarang kasusnya terjadi, misal, ya dua hal. Yang pertama, ternyata diketahui ya sudah dibayarkan, bahkan pernah cerita dan sebagainya. Alhamdulillah, Anda menjadi semakin lebih tenang. Dan hikmah kedua, silaturahim, hubungan yang terjadi dengan keluarga besar tetap berjalan. Dan itu plus tambahan nilai-nilai kebaikan. Ya. Nah, kasus yang keduanya, jika memang terjadi, sudah tidak berkomunikasi, orangnya tidak tahu, ahli waris tidak mengetahui, kerabatnya pun sudah nggak paham, ya, dicari-cari nggak bisa ketemu, maka cara paling mudah untuk menenangkannya, dilihat berapa jumlah hutang piutang Anda, kemudian Anda niatkan untuk bersedekah. Bersedekah diniatkan sebagai pelunasan utang yang dimaksudkan. Anda bisa berikan misalnya ke panti yatim, atau Anda bisa berikan ke fakir miskin dan sebagainya, niatkan untuk pelunasan utang Anda. Ya, mudah-mudahan itu bisa meringankan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingatkan teman-teman sekalian, hal semacam ini ketika sudah kembali kepada Allah di akhirat nanti, tidak ada pembayaran dengan menggunakan materi lagi. Karena semua aspek dunia itu ditinggalkan saat kita sudah mulai meninggalkan dunia. Karena itu menjadi fitrah kalimatnya, tertata ketika seorang wafat dikatakan telah meninggal dunia. Ya, bukan hanya rohnya meninggalkan dunia dan datang ke alam barzakh sebagai tempat persinggahan untuk menuju akhirat nanti, ya, tapi juga meninggalkan semua aspek yang terkait dengan dunia. Hukum-hukum dunia sudah tidak berlaku lagi. Ya, maka segala yang digunakan dalam konteks kehidupan dunia, jangankan ke akhirat, ke alam kubur pun tidak dibawa. Ya, Anda menggunakan handphone sebagus apapun ketika wafat, nggak akan pernah bisa digunakan berkomunikasi di alam kubur. Bahkan dikuburkan pun tidak dilakukan lazimnya. Ya, uang yang Anda kumpulkan, jabatan yang Anda titik, kemewahan, segala rupa. Jadi kalau ada orang yang orientasinya dunia semata, nggak pernah ingat dengan akhirat, walaupun dia tahu akan wafat, tapi nggak menyiapkan bekal itu, maka kerugiannya berganda. Karena semua apa yang telah ia dapatkan dengan lelah itu, Ya capek kan, itu capek itu. Ya, malam-malam masih mikirin, orang istirahat ini masih mikir ini, mikir itu, konsep ini, konsep itu. Bahkan ada yang meraihnya dengan cara yang keliru, ya, ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan saling menyakiti, mendzalimi, bahkan sampai menghilangkan nyawa dan sebagainya. Pada akhirnya selesai dan meninggal dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak akan berlaku lagi. Karena itu, perangkat dunia tidak berlaku, hukum dunia pun tidak berlaku. Ya. Ya, Anda pun yang ada dalam ranah hukum misalnya, ya, baik itu misalnya di kemasyarakatan, ya, semacam polisi dan sebagainya, di militer seperti tentara, di kehakiman, kejaksaan dan sebagainya, semua akan selesai dan pengadilan Allah yang berlaku. Nah, dalam konteks pengadilan Allah ini di akhirat berbeda dengan hukum dunia. Kalau di dunia utang disuruh oleh hakim bayar utangnya menggunakan ya bentuk yang sama, utang uang bayar uang atau aset kemudian disita misalnya dikalkulasikan sejumlah itu. Di akhirat tidak. Gak ada uang lagi, gak ada aset dunia lagi. Yang ada adalah kumpulan antara amal soleh, nilai satu kebaikan yang punya bekal akhirat. Nah, jadi perbuatan baik yang punya bekal akhirat itu disebut hasanah namanya. Hasanah, ya. Jadi kalau Anda mengerjakan perbuatan baik, seperti contoh, ya, saya berikan gambaran, misal, nggak usah kita berbagi dengan orang lain dulu, untuk pribadi kita saja dulu, ya. Saya misalnya mau minum, ini sudah ada minuman, misal, ya. Kemudian saya akan minum. Minum itu kan rutinitas, disebut amal, ya, kegiatan biasa. Tapi ketika Anda menggunakan, ya, gelas ini, minuman ini, diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Dan Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar, ya. Setiap perbuatan baik yang tidak disertai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maksudnya meniatkan segala hal karena Allah, maka terputus nilai pahalanya. Pengertian terbaliknya, ketika Anda minum, Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Lalu Anda minum, maka kegiatan minum ini bukan sekedar menjadikan rutinitas minum, tapi sekaligus tercatat bernilai pahala. Ya, yang akan dibawa saat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi timbangan ini, timbangan bekal ini yang nanti akan ditimbang untuk mendapatkan rahmat Allah. Dengan rahmat inilah Allah menempatkan kita di surga terbaiknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan tadi disebut hasanah namanya. Sekali dikerjakan perbuatan itu punya poin. Poinnya nilainya 10. Itu di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai hasanah. Minum punya nilai hasanah. Lakukan karena Allah, bismillah. Makan lakukan karena Allah, bismillah. Hasanah, kan? Baik. Ketika itu dikerjakan dicatat poinnya 10. Nah, bukan cuma catatan 1, 2, 3, bukan. Itu tinggi nilainya. Ya, kalau kita lihat ukuran standar saja, ya, kalau kita analogikan dengan hadis-hadis lain tentang keutamaan datang ke masjid misalnya, dapat 25 walaupun belum mengerjakan apapun, baru datang dengan niat ibadah, dituliskan 25. Di hadis Muslim itu, jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Ini jadi setiap kita mengerjakan perbuatan, tinggi nilainya. Kalau 10 jarak satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun, demikian seterusnya. Ya. Dan nilai itu bukan sekedar dituliskan 10 poin, tidak. Tapi nanti Allah berikan keberkahan di balik minuman itu. Jadi ketika Anda minum, bismillahirrahmanirrahim, Anda minum misalnya, dituliskan pahala dan di air itu diberikan keberkahan. Ya, berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai manfaat kebaikannya. Dengan minum itu ada energi untuk sholat enak, baca Quran enak, ya. Terus menolak perbuatan dorongan-dorongan maksiat, itu yang disebut keberkahan. Nah, poin ini ketika terkumpulkan nilai-nilai kebaikan, hasanah, dari hasil pekerjaan dunia yang diniatkan kepada akhirat, ya, kemudian lawannya itu sayyi'ah. Ya, hasanah, sayyi'ah. Ini hasanat, ini sayyi'at. Nah, sayyi'at ini perbuatan-perbuatan buruk. Ya, boleh jadi karena maksiat yang dikerjakan, maksiat dari dorongan nafsu atau godaan setan dan sebagainya. Kan? Jadi ketika seseorang misalnya betul minumnya, tapi hasil itu digunakan dari hasil yang tidak dibenarkan. Hasil korupsi misalnya, kan? Hasil mencuri, hasil membegal, ya, hasil merampok dan sebagainya. Digunakan. Ya? Atau perbuatan-perbuatan langsung. Apakah mencela orang lain misalnya, atau menyakiti orang lain, merampok, membunuh, korupsi. Itu dituliskan tuh keburukannya. Nanti ditimbang. Nah, maka terjadilah satu persoalan yang disebutkan nanti di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa nanti satu kali di hari kiamat akan didatangkan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya disebut dengan hadisul muflis, ya, hadis orang yang bangkrut, menerangkan tentang orang bangkrut. Ya. Al-muflis. Nih, kurang lebih begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali beliau sedang duduk berdiskusi ringan dengan para sahabat, lantas kemudian bertanya. Ya, kata beliau, atadrunal muflis, bima makna tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu? Hei, tahukah kalian orang dihukumi bangkrut itu? Qalu, mereka berkata, al muflisu, ya, orang bangkrut menurut kami itu mala dirhamalahu wala mata. Orang yang sudah tidak punya satu dirham pun, uang sudah tidak ada, aset pun tidak punya. Ya, jadi uang sudah tak ada, aset tak punya. Secara ekonomi logis, ya, logis sekali. Ya, tapi apa yang terjadi? Nabi meluruskan persepsi itu, bukan dalam konteks keduniaan, tapi konteks keakhiratan. Al-muflisu min ummati, kata Nabi, orang muflis dari kalangan umatku itu. Hati-hati, tolong garis bawah ini. Nabi tidak menyebutkan umatnya Isa alaihissalam atau umatnya Musa alaihissalam, tapi beliau memberikan isyarat min ummati. Jadi ada orang mengaku umatnya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dihukumi bangkrut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Ya, datang dia di hari kiamat nanti dengan pahala-pahala salat yang pernah ia kerjakan. Dia salat, kan? Puasa, dia puasa, Ramadan dia ikut puasa, kan? Zakat, dia tunaikan zakat, kan? Baik, ada orang yang hartanya melebihi batas nisab, kemudian ya setelah selesai haul dia keluarkan zakatnya, dia kelihatan salat, dia puasa juga. Wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang. Ya, dia pun punya aktivitas di dunia, senang mencela, ya kan? Wa qadzafa hadza, senang menuduh, ya kan? Kemudian wa dharaba hadza, senang berselisih, ya kan? Sampai menyakiti, ya kan? Awas hati-hati nih yang tawuran dan sebagainya, awas hati-hati, ya. Kemudian wa safaka dama hadza, dan pernah menumpahkan darah. Ya, menumpahkan darah. Menumpahkan darah dalam konteks di sini membunuh, ya kan, dan sebagainya dan sejenisnya. Qadhafa hadha, kemudian syatama hadha, qadhafa hadha, dharaba hadha, safaka dama hadha. Maka apa yang terjadi? Nah, maka diambillah yang baik-baik itu, tu'khadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Maka nanti akan dihukumi kalau seseorang pernah dia berbuat misalnya di dunianya salat dapat hasanah nih, ya, 4 poin misalnya, tapi juga dia misalnya suka mencela, maka akan diambil pahala salatnya, ditutupkan kepada celaannya. Nah, hati-hati nih, ini ada satu, ini ada satu. Maka nutup nih, kosong, kosong. Ya kan? Kemudian, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Ya? Nah, ini diambil lagi, kebaikannya, kebaikannya, tutupkan lagi pada keburukannya. Nah, ini, puasa nutup ketuduhan misalnya kan. Zakat nutup ke berselisih. Berselisih itu kan nanti ujung-ujungnya sama-sama juga. Perselisihan itu, teman-teman sekalian, pasti akan dimanfaatkan oleh setan, diprovokasi untuk mengeluarkan ya hal-hal lebih buruk lainnya. Dalam perselisihan pasti ada caci maki, pasti ada celaan, nambah lagi tuh. Ya, pasti ada sesuatu yang lebih buruk lagi setelah itu, ya. Karena itu, ini misalnya terjadi, diambil ini, keluarkan ke sini. Fa in faniyat hasanatuhu, hadisnya berkata, jika habis semua potensi kebaikan ini, sudah kosong nih, enggak ada. Tersisa ini. Ya, pernah menumpahkan darah, bunuh orang, enggak tobat apa dan sebagainya, yang korupsi itu kan, dan sebagainya, bahkan korupsi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, orang sedang butuh sesuatu masih dikorup juga misalnya kan, dan sebagainya, tersisa. Ya. Nah, ini persoalannya apa? Maka diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi di sini. Ya. Jadi ini menarik ini. Diambil dosa karena ini enggak bisa nutupin lagi, maka caranya diambillah dosa-dosa orang yang dizalimi ini. Kalau dalam konteks pertanyaan Anda tadi, misalnya utang nih. Ada hutang kan? Nah, ini udah enggak bisa nutupin. Enggak bisa nutupin. Ini kalau dalam konteks masih ada amal, ini amalan kita yang baik di sini ditutup ke sini. Karena kita masih punya utang enggak bisa dibayar oleh harta, maka dibayar oleh amalan kita. Tapi yang punya banyak maksiat, ini udah enggak nutup, masih ada ini. Maka orang-orang yang pernah dizalimi di dunianya, pernah dicela misalnya, maka kalau sudah enggak nutup lagi dosa-dosa orang yang dicela ini, dosa. Ini si A misalnya, ini si B. Maka dosa-dosa si B sesuai dengan kadar dosa yang terjadi di sini akan diambil, ditimpakan kepada orang ini. Sehingga yang ini dikurangi dosanya, yang ini semakin bertambah. Faturiha finnar. Maka karena semakin banyak ini, ya terkumpulkan keburukannya, maka dilemparkanlah ya ke dalam neraka. Karena itu saya sering katakan, nilai kebaikan kita sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa taala itu seringkali ditampilkan oleh Al-Qur'an dengan bahasa takwa. Takwa. Di semua puncak kebaikan-kebaikan ini itu sering oleh Al-Qur'an dikristalisasikan dalam bentuk satu diksi, yaitu takwa. Karena itu salat bagian dari takwa. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ini puasa bagian dari takwa, ya kan? La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian zakat juga termasuk infak di dalamnya. Ya Al-Baqarah ayat 3 kan setelah salat infak. Ya wa bimma razaqnahum yunfiqun. Haji, umrah, takwa. Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi puncak semua ini takwa. Nah, takwa itu ketika kita detilkan kembali, cara singkat ternyata dibagi dua bagian. Ya, terkait amal solehnya. Ada yang terkait hubungan dengan hablum minallah secara vertikal. Ya, yang kedua hablum minannas secara horizontal. Jadi ternyata orang-orang takwa itu disebut baik yang pertama, ya, dia punya sayap pertama, ya. Apa sayap pertama ini? Dia punya hubungan yang baik secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya rajin, bahkan tahajud pun dia coba untuk tunaikan, dengan bacaan Al-Qur'annya, nilai-nilai kebaikannya, hubungan dengan Allah sebagai tanda penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya di Quran surah ke-51, Adz-Dzariyat, dari ayat ke-15 misalnya, ya, sampai ayat ke-17. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ya, akhidzina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ya, sungguh sebagian orang-orang takwa nanti, orang-orang takwa, ya, ada yang ditempatkan oleh Allah di taman surga. Mereka akan mendapatkan anugerah yang telah Allah janjikan, langsung mereka dapatkan. Ya, dan sungguh ketika di dunia mereka termasuk orang ihsan. Ya, orang muhsin, muhsin itu orang ihsan. Ihsan itu apa? Anta abudallah ka'annaka tarah. Kau menjadikan aktivitasmu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan kau selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kau tak mampu melihatnya. Ya, ihsan. Maka salat merasa dilihat oleh Allah, takut kalau salatnya enggak khusyuk, takut kalau salatnya bacaannya enggak bagus, maka dia belajar bacaan salat, belajar memahami. Itulah ihsan. Nah, ini pun demikian yang ini. Ini ada di Quran misalnya surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Takwa lagi. Bergegaslah Anda untuk berevaluasi diri, ya kan? Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu bercita-citalah untuk bisa mendapatkan anugerah tertinggi ketika kembali pada Allah, yaitu surga yang disiapkan seluas langit dan bumi untuk orang-orang takwa. Nih. Apa amalannya saat di dunia? Ternyata yang kedua ini adalah sayap selanjutnya. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharma wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas. Kan? Wallahu yuhibbul muhsinin. Muhsin lagi disebutkan. Ya? Kata Allah, yaitu orang-orang yang gemar berbagi dalam kehidupan, sanggup menahan amarah, kan? Dan memaafkan kesalahan orang-orang ketika mereka meminta maaf. Dan Allah mencintai orang-orang berbuat baik. Jadi, yang ini hablum minallah, yang ini hablum minan nas. Dua bagian inilah yang mengantarkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai nanti ada yang rajin salat, kan? Atau bahkan rajin ta'lim, berangkat ta'lim, materi banyak segala rupa, tapi juga senang mencela orang lain, senang berselisih dengan orang lain. Nah, itu ta'lim apaan? Kan? Jangan sampai kita ingin mendekat kepada Allah tapi juga dengan cara melanggar syariat Allah. Itu keliru, ya? Baik, demikian seterusnya teman-teman sekalian. Karena itu, saya menganjurkan, ya, tetap apapun yang kita raih dalam prestasi dunia belum tentu menentukan prestise kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, apapun yang kita raih, ya, dalam konteks kehidupan dunia, dari prestasi apapun belum tentu menentukan prestise kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau itu semua tidak menjadi lahan untuk ibadah. Jabatan setinggi apapun, kedudukan sekuat apapun, harta benda sekaya apapun, ilmu pengetahuan seluas apapun, jika itu tidak punya nilai di hadapan Allah, maka mohon maaf, dia tidak akan mengantarkan pada kemuliaan. Karena itu, perbanyak ibadah kita kepada Allah, saat yang bersamaan bangun hubungan baik dalam konteks kehidupan kita. Jika merasa ada yang salah, jangan dipertahankan kesalahan itu, ya. Karena sudah ada makhluk yang pernah mempertahankan kesalahan dan dia nista di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsung mengatakan kepada kita, itu musuh yang paling nyata untuk kita semua. Jangan ditiru. Perbedaan manusia dengan setan, manusia pasti dalam hidupnya pernah berbuat salah. Kalau dia bukan nabi, bukan rasul yang punya sifat maksum, terjaga dari kesalahan, pasti dia pernah berbuat salah dengan potensi nafsunya yang digunakan oleh setan untuk berbuat salah. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi. Ingat ya? Dalam diri kita ada nafsu, nafsu digunakan untuk setan untuk diarahkan pada perbuatan maksiat. Jadi standar manusia biasa berpotensi berbuat salah. Dan ternyata dari kesalahan itu dengan rahmat Allah dibimbing kita untuk selalu mengevaluasi diri menjadi lebih baik. Dengan cara bertobat, pelajari itu, kembali kepada Allah, tinggalkan yang jeleknya, menjadi orang baik. Jika Anda mampu menjadi orang soleh, kenapa mesti memilih jalan yang salah? Jelas ya? Baik. Ini poinnya, teman-teman sekalian. Yuk kita kembalikan. Dan kalau memang, sekali lagi ya, dalam syariat itu seperti itu, apalagi tugas ulama. Tugas ulama itu cuma dua secara singkat. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf itu mengajak kepada yang baik-baik. Ayo sholat yuk, dan yuk jalin silaturahim yuk, dan kemudian yuk baca Al-Quran, ayo berzakat, ayo berpuasa. Ayo saling menjalankan lini kebaikan, menyayangi antar sesama. Itu amar ma'ruf. Ya, dan contohkan, dipraktekan. Karena kalau cuma ngajak, ya, ngajak kepada sifat saja, itu khair namanya. Yad'una ilal khair, ngajak pada yang baik-baik. Tapi kalau Anda langsung mencontohkan, mempraktekan, itu ma'ruf namanya. Kemudian yang kedua namanya nahi mungkar. Ya, mencegah kepada hal-hal yang buruk, yang berpotensi melahirkan feedback yang jelek dalam kehidupan. Ya, bisa berpotensi buruk, bahkan jangankan konteks akhirat, di dunia pun bisa berdampak. Ya, karena itu nanti dalam konteks dakwah ini ada yang mengingatkan mengajak kepada kebaikan, ada yang mengingatkan untuk meninggalkan keburukan. Jauhi korupsi, jangan merampok, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mabuk, kan? Jangan menipu, jangan berbuat riba. Dua-duanya punya kedudukan yang serupa. Ya, keduanya punya tujuan yang sama, yaitu menjaga kemuliaan kita di hadapan Allah. Karena ingat, saat diciptakan, manusia itu punya keunggulan. Di antara keunggulannya, Allah langsung menyebut mulia seluruh keadaan dirinya. Itu ada di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Kan kami pakai lam dan qad. Lam litaukid, qad litahqiq. Dan kami, saya tegaskan kata Allah, saya kuatkan, kami telah memuliakan seluruh anak cucu Adam. Jadi komponen semua tubuh kita ini mulia. Bahkan fisikally, ya, secara fisikal Allah ciptakan juga sangat sempurna. Oh ya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah 95 ayat ke-4 itu, ya. Dan kami telah pastikan, kami ciptakan fisiknya mulia, sifatnya diberikan kemuliaan, organ tubuhnya diarahkan hanya untuk mengerjakan yang mulia saja. Jadi karena mata ini mulia, maka mata ini tidak boleh merendahkan kemuliaannya dengan menatap hal-hal yang kotor. Makanya dilarang. Misalnya pornografi, porno aksi, gambar yang jorok, yang kotor, dilarang dilihat. Kenapa? Karena bisa merendahkan kemuliaan mata. Sedangkan mata dicipta oleh Allah mulia. Beda dengan binatang. Ya, beda dengan hewan. Kita ini makhluk mulia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Kata Allah, baik itu yang beraktivitas di lautan ataupun di daratan, dan kami jadikan manusia itu lebih utama dari semua makhluk yang pernah kami ciptakan. Karena itu dijaga. Tangan jangan sampai mencuri, jangan sampai korupsi, kaki jangan melangkah pada maksiat. Semua itu tujuannya karena kasih Allah menjaga kemuliaan kita dari lahir sampai kita berpaling, ya, dari kehidupan dunia dan kembali kepada Allah di akhirat. Jadi jangan sampai lahirnya bersih, pulangnya kotor. Rahmat Allah yang menjadikan kita terjaga dengan aturan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada yang mengajak kepada yang baik-baik, alhamdulillah kita respon. Tapi kalau ada yang mengingatkan kita untuk meninggalkan yang mungkar, jangan marah. Kalau itu terjadi, itu tandanya tanda sayang Allah. Allah masih sayang. Yang bahaya itu kalau tidak ada yang mengingatkan lagi. Maka itu alarm yang paling dahsyat. Khawatir kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah punya sifat Rahman yang dengan rahmatnya memberikan kesempatan pada setiap hamba untuk berubah. Ya, Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kembali kepada pertanyaan saudari kita ini, Anda coba cari dulu kontaknya, setelah itu hubungi misalnya ahli warisnya, tanyakan pada keluarganya, dan berikhtiar untuk menyelesaikan dengan cara yang terbaik sehingga tidak terbawa sampai dengan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun demikian, saya juga ingin mempraktekkan dari diri saya pribadi, teman-teman. Jadi sejak saya kecil sampai dengan saat ini, bila Anda mengikuti apa yang Anda saya sampaikan pada saat ini dalam kajian Aqsa, jika selama dalam kehidupan ada satu hal terkait utang piutang yang pernah terjadi dengan diri saya, mohon diingatkan, disampaikan, bisa sampaikan lewat admin ini, Adidat Official misalnya, atau ada janji yang pernah saya sampaikan, atau saya terlibat utang piutang langsung, jangan malu Anda katakan, tolong bantu saya. Bantu saya sampaikan, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan saya usahakan seikhtiar sebaik yang bisa saya lakukan untuk bisa menghilangkan beban-beban, setidaknya meringankan ketika kembali hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, suasananya jangan dianggap ringan, ya, jangan dianggap ringan ketika kembali kepada Allah. Nanti setiap orang akan merasakan ketika di sakaratul mautnya, kebiasaan-kebiasaan yang pernah ia kerjakan, pernah terjadi, itu akan balik gitu, ya. Dan segera koreksi diri untuk kita menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu dari YouTube. Kita ambil satu dulu. Sebelum ke IG, saya mau tanya sebentar. Teman-teman, berapa menit lagi ke Isya? Satu menit lagi. Baik, saudara-saudariku. Karena sudah satu menit lagi di Indonesia bagian Barat, WIB, waktu Indonesia bagian Bekasi. Ya, dan ini sudah terdengar adzan. Karena itu kita berhenti dulu untuk menunaikan salat isya berjamaah sekaligus mengamalkan apa yang telah kita bahas bersama tadi. Itu yang bisa kita bahas sementara, kita lanjutkan setelah menunaikan salat isya berjamaah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Lanjut setelah menunaikan salat isya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat, tepatnya dari Bekasi. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berkenan menerima salat yang telah ditunaikan beserta amalan-amalan sunnahnya dan mengabulkan doa-doa yang kita semua mohonkan. Pun demikian bagi saudara-saudariku yang terhubung melalui saluran Adi Hidayat Official. Dan ini saluran resmi untuk channel kami dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di luar Indonesia dalam waktu apapun. Mungkin masih ada yang siang, ada juga yang sore, atau bahkan mungkin ada yang menjelang pagi. Ya, ada teman-teman yang bergabung dari Amerika, ya, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari beberapa negara yang lainnya. Saya mengucapkan selamat bergabung dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, jika sudah tiba waktu salat atau menjelang waktu salat, maka siapkan diri dengan baik, tinggalkan dulu taklim kita ini, persiapkan diri untuk salat dan bermohon rahmat kepada Allah, dan titip pesan doa semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya dan keluarga. Jazakumullah khair. Kita kembalikan teman-teman sekalian pada diskusi. Saya lebih senang menyebutnya diskusi, ya, Anda menampilkan pertanyaan dan saya belajar dan kita cari solusi bersama dari penjelasan para ulama kita bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Isya tadi kita telah ambil dari YouTube, sekarang kita masuk kepada Instagram. Baik, dari akun Bintang, ya. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang setelah berbuat dosa kemudian bertobat dan kemudian berbuat dosa lagi dan bertobat lagi akan diterima tobatnya walaupun melakukan dosa kembali, sementara orang itu selalu menjalankan kewajiban sebagai umat muslim? Nah, ini agak menarik juga nih. Ya, menjalankan kewajiban tapi dosa, tobat lagi, dosa, tobat lagi. Tapi jangan heran, ini ada di Al-Quran, diisyaratkan, dan itu jalan keluar yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dulu teman-teman sekalian, Quran surah ke-4 An-Nisa. Ya, mohon izin saya hapus dulu ya dari penjelasan yang telah kita uraikan tadi sebelum masuk salat Isya ya berjamaah. Izin saya hapus dulu, bismillah. Pertanyaannya, apakah seorang yang bertobat maksiat lagi, tobat maksiat lagi, gitu kan? Tobatnya masih berpeluang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian orang tua kita dulu menyebutnya dengan tobat sambal, walaupun sambal nggak gitu juga gitu. Sambalnya habis, ya mau habis masih ada nasi, tambah lagi, ya masih ada sambal, tambah nasi lagi gitu kan. Ya, tapi ya sambal ya habis juga, masa maksiat nggak habis-habis. Ayo kita lihat Quran surah keempat An-Nisa. Quran surah keempat An-Nisa. Oke. Di ayat 17 sampai dengan 18. Ya. Ayat 17 sampai dengan 18. Kalau saya tidak keliru paling kiri ya. Ya, di tengah agak sedikit ke bawah sebelum di akhir nanti ayat 19. Baik, kita mulai pertama dari taubat yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 17 dulu. Dan menggunakan adatul hasri, ya, huruf pembatas informasi. Allah sampaikan innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Ini pakai innama, ini sudah sering sekali kami sampaikan, kami terangkan. Ya. Innama, ya, tuliskan dulu. Innamat taubatu 'alallahi. Ya. Ya, demikian cara menerangkannya, ya, cara mengetahuinya. Sungguh, taubat yang diterima oleh Allah itu hanyalah sebagai berikut. Ya. Hanyalah sebagai berikut. Jadi innama itu sering kami terangkan disebut dengan adatul hasri. Ya. Adatul hasri itu huruf atau perangkat untuk membatasi sebuah informasi atau satu hukum tertentu yang tercantum dalam satu pernyataan. Kalau terkait dalam Al-Qur'an berarti firman Allah Subhanahu wa taala, hukumnya, informasinya dibatasi dalam ayat yang akan disampaikan. Baik. Jadi ketika kita menerjemahkan ayat misalnya dibuka dengan kata innama, maka terjemahkan dengan hanyalah, kan? Misal Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-60 tentang orang yang berhak menerima zakat. Zakat dikeluarkan kepada siapa saja. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya ayat. Kita terjemahkan zakat itu hanyalah diberikan pada golongan berikut. Nah, sekarang terkait taubat, innamat taubatu 'alallah, taubat yang diterima oleh Allah itu hanyalah sebagai berikut. Ya. Pertama, lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Yaitu lilladzina, nah ini poinnya. Ya'maluna as-su'a bijahalatin. Saya mau kesini dulu teman-teman sekalian. Ini lilladzina, ya kan? Pakai lam, asalnya begini. Terus ada alladzina. Ya, kita detilkan ya supaya kita memahami dengan sempurna dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam arti lebih lengkap. Li dengan alladzina, kata ini disatukan dan ini hamzah wasal, kan? Ini wasal ini. Jadi ini bisa dibuang sehingga ini bisa menyatu. Tandanya dipasih tasydid di sininya. Ya. Nah, tapi kalau kita keluarkan li ada lam, ini untuk ya, untuk memperuntukkan sesuatu, ya. Hadzal kalam laka. Ini spidol ini punya kamu, ya. Atau kalau hadiah misalnya, hadzal kub laka. Ini gelas ini hadiah untuk kamu. Sekian. Nah, termasuk menunjuk kepada satu perbuatan tertentu atau objek tertentu. Nah, taubat pun demikian. Kata Allah, sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu hanyalah untuk, ya kan? Alladzina, orang-orang yang. Nah, saya sering sampaikan teman-teman, kata alladzina ini disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Itu menunjuk kepada kalangan luas tanpa batas, ya. Dalam konteks ini, ya, semua yang terkait dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia sudah mencapai akil baligh, ya, sudah baligh, usia nalar sempurna, ya, sudah rusyda, sudah mencapai titik nalar yang sempurna, baligh dia dihukuminya. Kemudian dia berbuat salah, mau laki-laki, mau perempuan, mau kaya, mau tua, mau muda, mau cukup dan sebagainya, tanpa batas. Yang paling menarik ketika kalimatnya menggunakan alladzina, maka ada kesan di sini bahwa siapapun itu punya potensi untuk salah. Seperti tadi yang saya sampaikan sebelum menunaikan sholat isya berjamaah, sebelum kita jeda gitu kan, bahwa tidak ada manusia yang sempurna sepanjang dia masih manusia. Ingat, sepanjang dia masih manusia dan tidak punya tugas kenabian atau kerasulan. Karena kalau manusia punya tugas kenabian, kerasulan, maka melekat penjagaan Allah, penjagaan ini ketika melekat pada nabi dan rasul disebut ma'sum namanya. Ma'sum, osmah, terjaga dari perbuatan salah. Ya. Bukan dia tidak salah, tapi ketika akan berbuat salah, dijaga oleh Allah sehingga tidak berbuat salah. Ya? Itu fitrah kenabiannya. Kita bukan nabi, bukan rasul, tidak punya fitrah kenabian. Karena itu tidak ada sifat maksum yang melekat pada diri manusia biasa. Karena itu, karena tidak ada sifat maksum, maka potensial berbuat salah. Ya. Makhluk yang Allah ciptakan, yang tak pernah salah itu cuma satu. Itu malaikat. Malaikat itu sifatnya sempurna. Selalu berbuat yang benar. Tidak pernah keluar dari tupoksi. Ya, tugas-tugas pokok yang Allah tetapkan untuk mereka. Itu ada di Quran surah ke-66. Ya, At-Tahrim di ayat yang ke-6. La ya'funallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di ujung ayatnya. Malaikat itu tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Nggak pernah berbuat salah. Ya, pernah Anda dengar kisah misalnya, malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak kan? Baik ya? Nah, kemudian malaikat maut tertukar mengambil nyawa, misalnya tidak. Ya. La ya'funallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan nggak pernah berganti tugas. Sesuai tupoksinya. Ya. Saya bosan nih nurunin wahyu terus, saya gantian sama malaikat maut, gantian kamu aja nurunin wahyu, saya cabut nyawa misalnya. Nggak ada. Sempurna. Ini menurunkan rezeki dengan izin Allah. Yang ini mencabut nyawa. Yang ini demikian seterusnya. Tidak ada yang tertukar. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Manusia tidak. Manusia, dia potensial. Karena dia punya kecenderungan. Satu perbuatan keliru disebut dengan nafsu. Potensi yang dimanfaatkan. Saya lebih bijak menyebutnya demikian. Potensi yang dimanfaatkan oleh setan untuk mengerjakan perbuatan yang buruk. Nah, jadi asalnya di nafsu itu dia dorongannya ke fujur. Fujur itu kalau diterjemahkan detailnya sebetulnya lebih ke katalis kebaikan. Ya, katalis. Jadi bagaimana dia menguatkan yang baik ini, ya, mendorong supaya muncul kepemurkaan lebih cepat. Ya. Jadi lawan dari kebaikan, disebut fujur namanya. Kalau baiknya disebut takwa, ini agak detail ya. Agak detail, tolong fokus baik-baik. Ya, jadi yang baiknya itu disebut dengan takwa, begini. Yang positifnya. Nah, lawannya ini fujur namanya. Ya, fujur. Jadi kalau ini misalnya jujur, di sini ada dusta. Nah, singkatnya begini, dusta ini diciptakan bukan untuk membuat manusia berdusta, tapi mendorong supaya jujur itu muncul. Ya, persis di sini ada sabar, di sini ada marah. Marah diciptakan, amarah diciptakan bukan ingin membuat manusia menjadi pemarah, bukan. Tapi supaya sabar itu terlatih. Sebab kalau nggak ada marah, nggak ada sifat marah, sabar nggak akan terlatih. Ya, jelas. Demikian seterusnya. Maka di dalam tubuh kita ini berkumpul nih antara fujur dengan takwa di tempat namanya nafas, sumber kehidupan. Ya. Ini ada di Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7. Ya, wa nafsi wa ma sawaha ayat 8-nya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika nafas diciptakan sempurna, menyatu jadi ruh dengan fisik, ya, ketika ruh menyatu dengan fisik, maka ruh dinamakan dengan nafas namanya. Nafas, ya, roh membawa sifat takwa, dalam fisik ada sifat kandungan fujur, menyatu keduanya. Nafas disebutkan roh menjadi nafas, di situ diserap ke dalam bahasa Indonesia bernafas. Jadi bisa ada unsur kehidupan di dalamnya, mulai bergerak, ya, tubuh dan sebagainya. Tapi saat bersamaan secara spiritual ada jiwa kebaikan, ada katalisnya yang mengangkat kemudian menjadi lebih baik. Nah, dari nafas ini ditemukan takwa dengan fujur. Nah, takwa ini didorong oleh malaikat supaya muncul, dibisikkan. Karena itu kalau kita berbuat satu yang dorongan tidak baik, ya hati kita mengatakan jangan lakukan. Kalau dengar azan cepat pengen sholat. Kalau lihat orang lain kena musibah kita iba, ingin menolong. Ini jiwa takwa. Ya, ini didorong oleh malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Ya, ini 115 kali. Ya, kemudian nafas pun disebutkan nafsu 115 kali dalam Al-Quran. Yang ini dibisikkan oleh setan. Setan. Quran surah ke-4, ya An-Nisa itu. Di ayat ke-117 sampai 118-nya. Ya, begitu mengatakan la'anahullahu la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Setan meminta kepada Allah untuk mengambil satu bagian dari potensi manusia supaya jadi bagian dia untuk dibisikkan, diwaswaskan kepada keburukan. Jadi alih-alih yang ini jadi katalis takwa, dia provokasi tuh. Ya, dia provokasi, dia bikin rencana supaya ini diikutkan kepada waswas setan dan terpisah dari nilai takwanya. Nah, jadilah dia mandiri. Ketika dia jadi mandiri karena adanya dalam nafas, maka kalimatnya langsung diambil sistem sinekdok totem proparte. Disebutkan keseluruhan untuk mewakili sebagian. Padahal yang salah di sininya oleh bisikan setan. Kan? Bisikan setan. Cuman karena tempatnya di nafas, maka disebutlah nafsu. Nafsu, nafsu, nafsu. Nafsu yang ditunggangi oleh setan. Di sini muncul Quran surah ke-12, Yusuf ayat 53 untuk menyebutkan peristiwa ini. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Kita nggak bisa menjadikan diri kita suci sebagai manusia. Karena di dalamnya, ini, ada nafsu. Ini yang dimaksudkan fujur. Dan ini dibisikkan setan untuk mengarahkan pada keburukan. Inna nafsa la ammaratum bisu. Su. Bisu. Nah, ini. Nah, su. Su. Su itu perbuatan salah yang didorong akibat nafsu yang diarahkan oleh setan, imma diwaswas, dibisikkan untuk berbuat salah, atau nafsu itu sendiri cenderung pada sesuatu ditunggangi oleh setan. Jadi kalau bedanya nafsu dengan setan, kalau nafsu itu kecenderungan kuat untuk mendapatkan sesuatu. Kalau setan mengarahkan pada maksiat. Ya, misal nafsu itu penting dalam kehidupan kita, untuk makan perlu nafsu, suami istri perlu ada nafsu, gitu kan? Hubungan seksual dan sebagainya perlu ada nafsu. Yang keliru itu nafsu yang diarahkan oleh setan atau ditunggangi setan mengarah pada maksiat, itu yang bahaya. Anda pengen nasi goreng misalnya kan, pengennya kebon sirih. Ya, walaupun ada nasi goreng sekitaran, tak tek tok, enggak mau, pengen yang kebon sirih aja, itu nafsu namanya, nafsu. Tapi kalau bisa dikendalikan, yang penting nasi goreng, yang di rumah ada nasi digoreng pun cukup dimakan gitu kan. Tapi kalau udah pengen ke sono, pengen berangkat semua sampai malam, sampai sana tutup misalnya kan, sampai malam ketiduran masih mimpi juga, mimpi tukang goreng, masya Allah pelayannya Suneo misalnya kan. Jadi semua tuh pengen didapatkan, itu nafsu. Yang bahaya ketika nafsu ditunggangi oleh setan. Mata tunggangi oleh setan, telinga ditunggangi setan, nonton tayangan yang buruk, kelihatan yang jelek-jelek, sering nonton pornografi, macam-macam, diarahkan. Akhirnya terjadilah perbuatan zina, maksiat, macam-macam. Nah, ketika terjadi, itu namanya su. Satu perbuatannya, satu. Nah, ini semua manusia itu punya potensi kalau nggak bisa mengendalikan fujurnya, nafsunya. Itu bisa berbuat salah. Karena itu di sini menggunakan mudhari, sifatnya berpotensi salah. Gitu kan? Nah, kalau dia bisa kendalikan dengan takwanya, nggak akan terjadi. Nanti kita bahas di akhir, ya, tadi statement yang terakhir tadi. Tapi kalau dia nggak bisa kendalikan ini, ya, qad aflaha man zakkah wa qad khaba man dassaha. Kalau ini diikuti bisikan-bisikan setannya, terjadilah su, perbuatan buruk. Karena itu di sini disebutkan innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Nih. Ini su, ketemu lagi ini bijahalatin. Bijahalatin. Jadi sifat kesalahan yang diperbuat ini, walaupun dia kemudian berbuat salah, karena memang ada faktor fitrah ininya nih, nafsunya, Allah dengan rahmannya masih berkenan untuk mengampuni dia kalau dia mau kembali. Nah, kembali dalam bahasa Arab, kembali dari jalan yang salah ke jalan yang benar ya. Bukan kembali kepada balik lagi misalnya. Saya udah dari Bekasi misalnya mau ke Jakarta, Jakarta balik lagi ke Bekasi. Nah, itu ada yang udu-audan ya. Nah, tapi kalau ini nyasar, ya, saya misalnya mau ke Bandung nih, ya, pengennya lewat Cipularang, ya, misalnya tiba-tiba saya ke Cianjur misalnya kan, salah jalan tuh, ya, balik lagi saya, balik, dan di sini ada yang salah, ada yang keliru, pengen balik ke jalur yang benar, yang diarahkan, yang diperintahkan untuk kesini, nggak boleh ke tempat-tempat lain. Maka ketika saya balik lagi ke tempat yang benar tadi disebut tabayyan tubu, kembali kepada jalan yang benar. Nah, ini harusnya berbuat benar, mata menatap yang baik, telinga mendengar yang baik, tiba-tiba salah, pengen balik lagi ke rel yang benar, maka disebut tabayyan tubu, sifatnya disebut dengan taubat. Nih, karakteristiknya, sifatnya, usahanya disebut dengan apa? Taubat. Jadi ketika seseorang pengen kembali, ketika dia berbuat salah, kata Allah mungkin saja. Ada peluang, aku terima itu. Apa syaratnya? Satu, kesalahan itu satu kali dia perbuat, sekali ketika salah, ketika sekali dia berbuat salah. Karena dua faktor, bijahalah. Jahalah itu punya dua arti. Satu, karena tidak tahu, jahal. Memang nggak tahu salah, saya tobat, tetap tobat, balik lagi. Ya, misalnya nggak tahu kalau daging babi itu haram, ya baru masuk Islam gini, gitu kan? Nggak tahu kalau itu bagian dari yang diharamkan dimakan, sedang makan-makan itu haram, misalnya kan? Tobat, ya pengen nggak pengen koreksi lagi macam-macam, dan nggak usah banyak tanya kalau salah ya salah, tapi kan enak, nggak begitu, salah. Ya, ya kalau digitu kan ya korupsi juga enak, zina juga enak, macam-macam juga enak. Kenapa yang enak-enak itu yang dilarang ya? Karena emang itu bagian yang ada dampak yang buruknya. Ya, kalau bukan bagian dari ujian keimanan, dan dampak buruk dari kehidupan. Ya, berdampak nanti pada banyak hal dalam kehidupan. Nah, karena tidak tahu, dia tobat. Atau yang kedua, sudah tahu salah, dikerjain. Es batu ditiupin gitu kan? Ya, jadi sudah tahu salah, dikerjain. Ya, dikerjain juga, ini paling banyak. Udah tahu, maaf, berselisih itu salah, berselisih juga. Udah tahu mencela salah, mencela juga. Udah tahu korupsi salah, korupsi juga. Ya kan? Nah, ini persoalannya, ini jahalah namanya. Nah, ketika dia kerjakan itu ada getaran di jiwanya. Ini ayat sekaligus memberikan gambaran fitrah. Maksudnya apa? Manusia itu punya fitrah kebaikan, cenderung pada kebenaran. Jadi dalam diri kita ini ketika lahir ada dua fitrah utama. Satu, cenderung pada ke agama, ya, fitrah kembali kepada Allah. Yang kedua, cenderung pada kebenaran, nilai universal. Nah, cenderung kepada agama ini selalu ada karena kebutuhan rohiyah, spiritual. Di kita ada tiga unsur, fisik, akal, dan roh. Fisik butuh makanan, cenderung karena itu insting kita mencari untuk makan, untuk survive, gitu kan? Kemudian akal itu cenderung untuk belajar, mencari pengetahuan. Gak bisa didiamkan, kalau enggak nih mati nih sebagian sel-selnya dan sebagainya, gitu kan? Nah, yang terakhir roh. Roh juga punya kebutuhan, nutrisi. Kalau enggak diisi, ya lemah dia. Sesat, bisa meninggal, kering. Ya, gelisah dan sebagainya. Nah, karena itu dia mencari, mencari untuk mendekat kepada Allah. Itu yang di Quran surah ke-30 ayat 30, ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana nasa 'alaiha. Hadapkan dirimu pada ketentuan agama ad-din dengan benar, yaitu Islam. Dengan tunaikan dengan cara yang benar, itulah fitrah yang Allah tetapkan sejak dia terlahir. Yang kedua, cenderung pada kebenaran. Diri universal. Di walaupun seorang belum beriman karena pengaruh lingkungan dan sebagainya, tetap ada kecenderungan berbuat benar dalam jiwanya. Ya, buktinya seorang pencuri pun enggak mau dicuri. Ya kan? Ya, seorang koruptor pun enggak mau dikorupsi, gitu kan? Ya semua. Seorang pengkhianat enggak mau dikhianati. Bahkan orang yang belum beriman pun ya ada nilai kebenaran dalam jiwanya. Dia menolak korupsi, dia menolak kebohongan dan sebagainya. Hatinya tuh berkesan, enggak mau. Dan kerjakan ini salah. Cuma fitrah yang pertamanya dia belum kembali, itu yang sering kita doakan setiap malam Jumat. Nah, sekarang kembali pada pertanyaan ya. Ketika seseorang berbuat salah karena keadaan itu, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan tsumma yatubuna min qarib. Ya, Allah sampaikan tsumma yatubuna min qarib. Syaratnya kalau dosa ini pengen Allah Subhanahu wa taala kemudian ampuni, tobatnya pengen diterima, maka ketika berbuat salah itu Allah berikan fitrah dalam jiwanya untuk menyadari itu salah. Kalau enggak percaya silakan. Demi Allah saya katakan, orang yang akan berbuat sesuatu yang salah akan ada sekejap pada hatinya mencegah dia untuk berbuat salah, mengingatkan. Kecuali kalau sudah, wah udah banyak maksiat dikerjain anak-anak dan gak peduli sampai hatinya mati, khatamallahu ala qulubihim. Nah, itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Tapi sepanjang dia misalnya baru akan berbuat salah atau gak pernah berbuat salah, terus kemudian akan dorongan berbuat salah atau hati belum tertutup gitu kan, ya terus akan berbuat apapun yang dikerjakan, mau korupsi kah, mau membegal kah, mau mencuri kah, mau merampok kah, mau membunuh, mau macam-macam, itu pasti ada sepersekian detik di hatinya berkata jangan lakukan itu salah ya. Bahkan ketika melakukan pun itu hatinya akan berkata kamu salah. Ketika Anda mendapatkan getaran itu, langsung disitulah kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan thumma yatubuna min qarib. Ketika ada getaran di jiwanya dia menyadari salah, segera dia respon untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, ya enggak usah yang tinggi-tinggilah ya. Anda misalnya lihat handphone buka kan, mau lihatnya sih ceramah Ustaz Adi Hidayat itu kan. Nah, baru buka, tlek tiba-tiba misalnya gambar yang tak pantas yang terlihat. Ya, muncul misalnya apa gitu kan? Atau Anda buka media sosial kelihatan gambar ini enggak jelas. Nah, begitu Anda melihat misalnya salah tuh, yakin. Pasti hatinya mengatakan itu salah. Di situ Anda segera bertobat. Astagfirullah ya Allah. Saya keliru ya Allah. Saya salah ya Allah. Saya salah, gitu kan? Ya, palingkan. Jelas ya? Tutup, palingkan, gitu kan? Oh, jangan istighfar tapi dilihat. Astagfirullah ya Allah. Salah ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah tapi dilihat, gitu ya. Nah, itu yang keliru. Jelas ya? Nah, itu seketika berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian orang-orang yang misalnya terlibat satu perbuatan-perbuatan yang buruk, apakah korupsi misalnya, kemudian pernah mencuri terus diselesaikan urusan dunia, masuk misalnya ke pesantren di tempat manapun dalam pengertian penjara misalnya kan, masuk misalnya ke situ, itu untuk perbaikan. Makanya disebut lembaga permasyarakatan, ya kan? Supaya kembali ditata lagi, supaya bisa bersosial kembali dengan baik ya. Nah, itu ketika dia sadar, pengen kembali ya Allah, saya salah, pengen kembali. Di situ ada peluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, rumus pertama, kalau tobat itu ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pernah kemudian berbuat salah dan terjadi, ya padahal hati sudah mencegah terjadi dan ketika sudah dilakukan, ada penyesalan dalam jiwa, cepat respon itu. Ini banyak kasusnya kok, banyak yang kecil-kecil yang sering banyak terjadi tanpa sadar di rumah misalnya kan. Ya suami istri terucap kata yang tidak pantas. Tadinya kan dicegah jangan terjadi kejadian, setelah itu istighfar. Nah itu ya kepada anak, anak kepada orang tua. Ini hal-hal yang lumrah banyak sering terjadi tapi nggak sadar bahwa itu ada peluang dosa, ada peluang salah. Ya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, ketika ada kewajaran dan kesadaran bahwa itu salah, cepat respon oleh kita. Itu rahmat Allah yang diberikan kepada kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, cuma persoalannya, kalau terjadi misalnya lagi, nah ini menandakan yang belum serius. Jadi lagi, oh ya ini nonton hal yang dilarang itu, pornografi itu dilarang, tobat, tapi abis itu nonton lagi, tobat, sehari dua hari tahan, hari ketiga nonton lagi, misalnya kan. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Nah, ini masuk ke ayat 18-nya. Yuk kita lihat, jangan salah baca ya. Ingat, jangan baca terjemahan untuk menyimpulkan hukum. Anda bukan mufti. Awas, lihat baik-baik. Harus paham ilmunya. Kalau nggak ngerti ilmu, bahaya nanti. Ya, Anda simpulkan besok-besok terjadi sesuatu yang keliru. Nah, lihat sini. Ayat 17 ditutup dengan illallah kana aliman hakima, Allah Maha tahu hati kita dan Allah sangat bijak. Jadi dengan sifat bijak itu Allah membimbing kita untuk taubat, ya. Nah, yang paling menarik ayat 18 walaisatit taubatu. Walaisa, laisa ini menafikan, laisat at-taubah lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Nah, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at, fokus. Dan tobat yang diterima oleh Allah itu bukanlah sebagai berikut. Nah, dalam pengertian lebih lengkapnya, detailnya, yang begini ini yang enggak diterima oleh Allah. Ya kan? Ini yang enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tobat yang diterima tadi, ada tobat yang sulit bagi Allah itu menerimanya. Ya, bahkan disebut dengan laisa. Laisa itu menafikan, sama dengan ma, ya. Makuntuhuna bil amsa, enggak di sini kemarin. Lastuhuna ams, saya enggak di sini kemarin. Ya. Jadi kalau pakai laisa itu menafikan. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Hakim yang akan mengungkap segala dengan benar dan nyata, itu kan laisa. Jadi kalau menggunakan laisa itu nafi hukumnya. Jadi menafikan. Kalau kita bicara taubat, laisa taubat ditafikan, bukan taubat yang gini aku terima kata Allah. Wa laisa taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Sedangkan orang-orang, nah gini, bagi untuk orang-orang yang berbuat perbuatan yang banyak berulang-ulang. Jadi sayyi'at itu jamak dari kata su. Su jamaknya sayyi'at. Ulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Enggak tobat-tobat tuh. Ya, maksudnya ya gitu. Diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi gitu kan? Nah, tapi belum selesai. Awas, jangan sampai sini simpulkannya. Anda jangan menyimpulkan ya udah, saya enggak diterima nih selamanya berbuat maksiat aja, tidak begitu. Ya, itu keliru pemahamannya. Awas, hati-hati ya. Cara memahaminya, teruskan ayatnya. Wa laisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara hadahumul maut qala inni tubtu lan. Ya, hadara hatta idza hadara ahadahumul maut, ahadahumul mautu qala inni tubtu lan, tubtu lan. Ah, ini dia. Jadi yang dimaksudkan di ayat ini adalah orang yang banyak mengerjakan maksiat, kerjakan lagi, pengertian pertama, dia yang belum pernah tobat, jadi terus dia kerjakan. Atau yang kedua, dia tobat, kerjakan lagi, ya kan? Dan dia nggak pernah serius, teman-teman sekalian. Ya, jadi maksudnya nggak ada kesungguhan dalam tobatnya. Jadi ya gitu aja, tapi kerjain lagi, gitu kan? Nah, sampai hatta idza hadara ahaduhumul maut, sampai tiba waktunya wafat, baru dia mau serius tobat. Nah, itu yang keliru. Ya. Dan pengertiannya lebih dibawa kepada golongan yang pertama, ya. Artinya apa? Dia terus berbuat salah, nggak tobat-tobat, sampai pada akhirnya baru nyawa mau sampai di kerongkongan, dia berkata, ini tubdulan saya tobat, ya Allah, saya tobat, seperti Firaun dulu pernah melakukan itu. Ini kan? Maka yang seperti itu nggak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekali lagi, yang seperti itu tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang asal-asalan. Saya tobat, tapi dikerjain, saya tobat, jadi candaan. Ya? Itu pun nggak akan diterima. Ya, ketika nggak akan diterima, ketika, pakai hatta nih. Hatta itu puncak dari sesuatu, ya. Ketika puncaknya baru sadar saat akan wafat, dia nyawa sudah dikerongkongan. Jadi artinya apa? Artinya dalam kasus Anda yang bertanya, Ustaz saya itu berbuat maksiat, tobat, tapi masih dikerjakan lagi, tobat, dikerjakan lagi ya Ustaz. Tapi kewajiban saya kerjakan, sholat dilakukan ini, tapi masih maksiat juga. Bagaimana? Nah, itu pertanyaan menurut saya, bagi saya sangat membahagiakan. Kenapa? Karena masih ada kesadaran dalam jiwa Anda. Masih ada keinginan tobat. Karena itu jangan berhenti bertobat. Nah, ulama mengambil rumus dari sini. Sepanjang ada ikhtiar, kekuatan diri kita untuk tobat, kita harus kalahkan dorongan-dorongan setan lewat nafsu kita. Nah, ulama memaknainya sebagai perjuangan kita. Ya, jangan berhenti. Sampai menjelang wafat. Ya, sampai kebiasaan itu hilang. Kita niatkan dengan sungguh-sungguh. Karena mungkin begini. Nih, saya ilustrasikan dengan tinta ya. Karena maksiat itu disebut di hadis muslim seperti tinta hitam, naktah sauda. Ya, ini tinta teman-teman sekalian, kan ada yang mudah dihapus, kan? Ada yang sulit dihapus kan? Ya, kalau board maker yang seperti ini bisa dihapus, kan? Ah, tapi kan ada yang permanen, kan? Yang susah sekali ngapusnya, susah ngapusnya tuh, titik-titik susah, bahkan di ini harus pakai apa dulu, kan? tinta harus pakai yang lain dulu, ada thinner dulu, ada yang gunakan apa dulu waktu zaman sekolah kita yang pakai Pepsodent, Odol gitu kan, dan macam-macam tuh diginiin dulu, atau yang pakai minyak kayu putih ya, diginiin dulu macam-macam lah gitu, harus segala rupa. Nah, dosa juga begitu. Jadi ada yang tingkatnya seperti spidol permanen tadi, jadi begitu melekat, nah karena sudah kecanduan, sudah sering-seringan, itu tetap berjuang sampai itu hilang. Kita sungguh-sungguh, cuman dorongannya itu terlalu kuat. Gak apa-apa, teruskan lagi tobat, teruskan lagi sambil kita berhijrah. Artinya apa? Kalau biasa ngelihat tayangan yang buruk, ya sambil dipalingkan, jangan ditampilkan fasilitas itu. Ya, kalau bisa misalnya, mohon maaf nih, kalau kita bisa hindari tayangan-tayangannya, bisa kita kontrol, cegah, udah itu jangan dipakai, alihkan kepada taklim, ganti dengan taklim, dengan taklim, dengan taklim dulu. Ya, atau jangan pegang handphone dulu selama sebulan, baca aja, dengerin taklim aja, sampai kita bisa menundukkan jiwa kita. Ya, isi dengan ibadah, isi dengan amal soleh, dan lawannya, cari lawannya. Kalau jelek, lawannya apa? Baik. Jadi yang jelek tertinggalkan, cari yang baiknya. Tadi gambar-gambar, video-video nggak bagus, gambar nggak bagus, sekarang cari yang baik-baik. Yang nggak bagus, tinggalkan. Taklim yang diikuti, dengarkan yang baik, lihat orang para penghafal Quran, ya, lihat dengar cerita orang-orang dulu yang tobat, lihat wajah-wajah para ulama, ya, lihat misalnya anak-anak yang para penghafal yang ke masjid dan sebagainya, itu memberikan getaran pada jiwa sehingga saat yang bersamaan bisa menundukkan nafsu. Nah, kalau kita sedang berjuang gitu, alhamdulillah berhasil misalnya, ya, maka diterimalah tobat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin itu pada tahap yang ketiga. Ya, tahap pertama belum berhasil, dikerjakan lagi yang kedua, berusaha lagi, tahap ketiga kita berhasil. Di sini titiknya. Ya. Nah, kita berlomba dengan kematian. Alhamdulillah, kalau kita pun misalnya masih tetap berjuang dengan sungguh-sungguh menaklukkan ini, tiba-tiba dalam perjuangan ini saat tobat kita wafat. Ya. Nah, itu pun tanda kebaikan. Karena itu, dari sini ada ulama yang mengambil satu kalimat indah sekali. Apa kalimat indahnya? Saat Anda taubat itu, bayangkanlah di taubat yang sungguh-sungguh itu, bagaimana kalau sedang berbuat maksiat, Allah mewafatkan kita. Nah, itu kalau sudah begitu, insya Allah, itu kalimat yang paling tajam. Ini saya taubat sekarang malam ini, ya Allah. Bayangkan. Okay, tegaskan pada jiwamu, kalau engkau ulangi lagi, mungkin saat itu engkau diwafatkan oleh Allah. Kalau engkau diwafatkan dalam maksiat, rugi engkau. Su'ul khatimah. Jelek khatimah akhir hidupmu. Itu tanda bahwa taubat yang kau kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mau diterima atau tidak? Ya, nah itu hadirkan suasana itu, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalau kita terus berusaha sampai kita bisa menaklukkan itu atau wafat dalam keadaan sedang bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufar. Ya, kufar itu bentuk jamak pada dua keadaan. Jadi ada kafir, ya kan? Ada kafar, ada kufar. Nah, biasanya itu penekanannya beda. Kalau kafar, jamaknya kafaru. Ya, kafar bentuk tunggalnya di Quran surah ke-14 ayat 7. Ya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jamaknya ada di Quran surah 2 ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Seperti pernah kita bahas, kalau kafar itu lebih ke perbuatan. Bisa dikerjakan oleh orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingkar, makanya dia enggak salat. Orang enggak beriman kan enggak salat, enggak puasa, enggak zakat dan sebagainya. Ya, atau orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah dan dia bermaksiat, seperti orang mengaku muslim tapi enggak salat, ya kan? Nah, perbuatannya sama dikerjakan oleh orang yang belum beriman, maka disebut kafar untuk menunjuk perbuatan. Ya, seperti orang-orang yang sudah kaya muslim enggak mau zakat, maka turun kalimat la in syakartum la azidannakum, kalau engkau bersyukur kami tambah, wala in kafartum, kafar itu bukan keluar dari Islam, tapi kamu enggak mau zakat, ingat diancam dengan siksa di akhirat nanti. Ya, jelas ya? Baik, itu kafar. Kalau dia ngajak-ngajak misalnya, ya, dalam kondisi ya boleh jadi dia enggak menyerang, ya, dia enggak ngajak bermusuhan, cuma suka ngajak-ngajak. Ya, nah, itu disebut kafir, jamaknya kafirun. Umumnya demikian. Maka muncul surah Al-Kafirun untuk menunjuk perbuatan sekelompok orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajukan proposal pada malam hari. Dia datang mengatakan, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita enggak usah berselisih. Kita memang beda tuh. Kita memang beda." Jadi sejahiliyah-jahiliyah orang jahiliyah, ya, sejahiliyah-jahiliyah orang jahiliyah mengerti perbedaan antara keyakinan. Ya, makanya saya agak heran, sepintar-pintar orang sekarang, kan, masih nggak mengerti mengatakan semua agama sama. Itu kalau Abu Jahal masih hidup, ketawa tuh. Ketawa tuh. Hei, Suneo katanya. Jadi, kalau Abu Jahal masih hidup tuh, Abu Jahal pun mengerti ada perbedaan. Ya, dan dia memilih jalan yang salah, ya kan? Nah, jadi sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah masih mengerti Muhammad SAW kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini menjadikan kita berselisih, ribut, dan sebagainya. Kamu mau apa? Kalau kamu mau jadi orang paling terhormat, kami angkat terhormat. Kalau kamu mau jadi mendapatkan perempuan-perempuan yang cantik, macam-macam lah. Setelah itu puncaknya ada kalimat yang sangat, dia memukau, kalimatnya cantik, menarik, tapi isinya membahayakan. Gini aja, kita saling toleran aja. Nah ini yang salah nih. Saling toleran. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu. Ayo, tuntun pada kami bagaimana caranya sholat. Ya, besok-besok kamu yang nyembah Tuhan kami. Ya, ngajak-ngajak tuh. Ya, nyerang enggak, maksa enggak, cuman ngajak. Ngajak, ngarahkan, kan? Maka apa yang terjadi? Turunlah kulia, ayuhal kafir. Dan ini Masya Allah tingkat toleransi yang paling tinggi dalam Islam. Paling tinggi, luar biasa. Kulia ayuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang masih menutup dirinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak ada celaan, enggak ada makian, enggak ada apa. Itu standar. Kafir itu standar. Ya, sama dengan iman. Iman itu standar. Ini bahasa syariat. Ini standar sekali. Ya, Anda disebut beriman, alhamdulillah. Disebut kafir jangan marah, karena ini standar. Kenapa disebut kafir marah? Abu Jahal enggak marah, Abu Lahab enggak marah. Kenapa abu-abu yang sekarang jadi masalah? Dengan ya, karena ini kalimat standar, kalimatnya halus kok. Enggak nyebut hewan, hewan yang tersesat misalnya atau apa, sapi yang tersesat misalnya ya, atau macam-macam, tidak. Ya, disebutnya kalimatnya sopan sekali. Hai orang-orang yang masih menutup dirinya ya dari Allah Subhanahu wa taala, belum menerima risalah dakwah ini kan. La a'budu ma ta'budun. Aku ingin sampaikan satu komitmen, sampai kapanpun aku enggak bisa menyembah dan tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'buduna ma'abud, dan kalian pun enggak usah repot menyembah apa yang aku sembah. Kan? Sampai ke ujung ayatnya lakum dinukum waliyadin. Kalau kita ingin toleran, gini aja. Kami mengerjakan apa yang kami lakukan ritualnya, kami menyembah Allah, dan kalian silahkan kalau belum bisa menerima mengerjakan apa yang kalian kerjakan. Tidak usah saling ganggu. Fair kan? Dan ini syariatnya dibawa ke konteks kekinian. Masya Allah teman-teman sekalian. Jadi enggak harus kita katakan semua agama sama. Hari ini ikut misalnya ke tempat agama lain, besoknya ke tempat agama lain. Tidak usah. Kita saling menghormati. Ya, di Indonesia Masya Allah di sini misalnya beragam etnisnya, kepercayaannya, rasnya, ya beragam sekali teman-teman sekalian. Ada yang misalnya Kristen, yang Hindu, yang Buddha, ya kita hormati mereka, enggak usah ganggu, enggak boleh ganggu mereka misalnya, atau misalnya merusak fasilitas ibadah, enggak boleh, dilarang. Ya, kita hormati. Kalau ingin tanya tentang Islam, kita jelaskan, tapi pun tidak harus mengganggu kita ibadah. Itulah indahnya saling menghormati itu dalam Islam. Cuma Islam yang punya itu, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fiddin. Dalam Islam, indah. Udah hatam. Jadi orang Islam tuh gak usah diajarin toleransi, udah hatam. Cuma praktikalnya aja. Makanya hati-hati dengan virus-virus yang masuk, itu yang merusak sebetulnya. Itu yang merusak, semua agama sama, diajak ke sini, ini kurang toleran. Tidak, dia gak paham. Dalam Islam sudah hatam, tinggal dipraktekin dengan benar. Cuma, saya ingin ingatkan, kaidah di tafsir menyebutkan, kalau satu kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, maka akan terjadi lagi di masa depan. Ya, dengan substansi yang sama walaupun keadaan yang berbeda. Dimensi yang tidak sama cuma esensinya sama. Artinya apa? Kalau zaman dulu ada yang ngajak-ngajak, ada yang nawarkan walaupun tidak memaksa, tidak menyerang, maka ke depan pun itu akan terjadi lagi seperti itu. Akan datang orang-orang, ya maksa sih enggak, nyerang sih enggak. Cuma datang misalnya bawa mie instan, datang bawa sarung gitu kan. Ya, car free day, car-nya yang free, cuman ajakannya yuk dengarkan ini, dengarkan itu misalnya, wah ini itu. Ah, kalau ada yang seperti itu, enggak apa-apa, enggak usah marah. Ya, telah dia sampai, saya ingin menjelaskan kepada Anda, ada keyakinan begini Anda, wah Anda harus begini sampaikan. Pak, maaf, Bapak telat. 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti Bapak ngajak juga. Turunlah surah Al-Kafirun. Indah sekali suratnya, Pak. Allah sampaikan kuliah Al-Kafirun. Hei orang-orang masih tertutup, belum menerima risalah Islam, ya. Masih terputus hubungan dengan Allah. La abudu ma ta'budun. Mohon maaf, kita toleran aja. Saya menyembah Tuhan saya, Anda silahkan beragama sesuai dengan keyakinan Anda. Kecuali kalau pengen tahu tentang Islam, Pak, di Islam tuh risalah Allah tuh kenapa disebut Allah? Kita jadi berdakwah. Ya, jadi gak usah marah, itulah kafirun dalam konteks yang luas umum. Nanti penempatan yang lain bisa konteksnya berbeda. Tapi kalau disebutkan kufar, kufar itu bentuk jamak menunjuk kepada dua perilaku sekaligus. Satu, ya aktivitasnya, pekerjaannya yang memang berpotensi bisa merendahkan atau bahkan mengganggu atau melecehkan nilai keislaman atau mendzalimi orang Islam sendiri. Ya, perbuatan menyerang misalnya orang Islam, perbuatan melecehkan Islam, perbuatan secara langsung terang-terangan misalnya ingin mendzalimi baik itu orang Islam ataupun merendahkan agama Islam itu sendiri, atau yang kedua langsung menunjuk kepada orangnya, orangnya yang langsung hadir. Jadi kalau yang pertama perbuatan, perbuatannya bisa lewat tulisan. Kan ada sekarang, bisa lewat film, bisa nggak langsung bikin kartun dan sebagainya gitu kan. Nah, atau yang kedua, dia orangnya langsung, ingin invasi, ingin macam-macam, maka digabungkan jadi kufar. Pada yang seperti ini, maka sikapnya tegas. Tegas, itu di Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Nggak ada alal ladzina kafaru, nggak ada alal kafirin, alal kufar. Diksinya langsung. Ya, Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, sedangkan orang-orang bersama beliau, sahabat-sahabatnya, umatnya sampai kapanpun, asyidda'u tegas alal kufar terhadap berbagai tindakan yang menyimpang. Ya, yang bisa memberikan potensi keburukan, baik bagi orang-orang Islam ataupun merendahkan nilai keislaman. Tegas. Ya, itu wajar. Ya, Anda sekarang disakiti, Anda pengen diambil, dicuri atau apa misalnya, perangkat kehidupan Anda, Anda diambil handphone, Anda pertahankan. Ini iman Anda dilukai, masa diam saja? Ya kan? Nah, itu kufar. Nah, orang-orang kufar ini, kalau dia tidak tobat sampai wafatnya, ini potensi nggak akan diterima oleh Allah. Tobatnya. Ya, walalladina yamutuna wahum kufar. Dan orang-orang yang akan wafat, yamutuna akan wafat. Jadi, sampai di kerongkongan, nggak mau tobat juga. Ya, nggak mau beristighfar, nggak mau tobat, nggak mau kembali. Maka orang-orang ini langsung dihukumi oleh Allah, nggak akan diterima tobatnya dan berhadapan dengan Allah dalam situasi yang sangat menegangkan. Sebaliknya, pilihan selalu ada. Orang-orang di zaman dulu jadi kisah yang bahkan perbuatan buruknya jadi keteladanan di masa depan untuk ditinggalkan, jadi inspirasi. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang dulunya menjadi penentang Rasulullah SAW. Ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kisah yang sangat populer. Khalid bin Walid bahkan memimpin dalam perang Uhud ya sebagai musuh Nabi SAW. Tapi setelah itu mereka memilih untuk kembali pada jalan yang baik, meninggalkan perbuatan maksiat, taubat kepada Allah. Tinggalkan benar-benar taubatnya, setelah itu mereka hasuna Islamu, baik Islamnya, bahkan berpotensi di antara sahabat-sahabat Nabi. Ada yang masuk surga tanpa hisab, masya Allah. Semoga kita disertakan dengan mereka dalam nilai-nilai kebaikan. Karena itu saya selalu mengatakan, yang bermaksiat, siapapun Anda, taubat. Taubat, taubat, taubat. Apapun hal yang melekat yang Allah titipkan kepada kita. Entah itu ilmu misalnya, entah itu ya boleh jadi harta yang banyak, entah itu kedudukan yang dirasakan tinggi, entah itu kekuatan apapun, satu saat akan kembali kepada Allah dan semua itu ditinggalkan. Allah sudah tuntas, paripurna menjelaskan kisah-kisah umat terdahulu. Dan itu kita yakini benar. Bukankah buktinya ada Fir'aun misalnya? Ya, Fir'aun tuh sampai sekarang muminya masih ada untuk menunjukkan kepada kita ini loh yang terjadi seperti dulu jadi begini jadinya. Kisah-kisah tentang Qarun, kisah-kisah tentang Namrud, kisah-kisah tentang macam-macam. Kisah-kisah tentang pemilik pengetahuan yang kemudian ya seperti Haman dan sebagainya. Semuanya nestapa ketika tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada potensi untuk menjadi baik. Dan saya selalu katakan, soleh itu hak setiap kita hamba-hamba Allah. Maka ambil hak itu. Dengan cara menunaikan kewajiban kita. Ambil hak itu dengan cara menunaikan kewajiban kita. Di antara kewajiban kita itu ikuti petunjuk Allah untuk ibadah. Ya, makanya tadi kalau di penutup Anda, menutup kalimat Anda, pertanyaan Anda tadi, saya masih menunaikan kewajiban sebagai umat Islam. Ya, kalau Anda tunaikan kewajiban, maka mustahil berbuat maksiat. Karena fungsi kewajiban dalam bentuk ibadah itu salah satunya mencegah perbuatan maksiat. Ya, kalau Anda ingin cek misalnya gini, kewajiban yang melekat, kan? Ya. Waskat diawasi dengan kuat, itu kan? Yang kita kerjakan setiap hari kan sholat. Ini lima waktu kan? 5 kali dalam sehari, 17 rakaat kan? Kita kerjakan. Ini kan yang wajib. Kalau Anda katakan saya tetap menunaikan kewajiban. Nah, di antara kewajiban yang melekat kuat itu sholat. Apa fungsi sholat? Ada setidaknya 5 fungsi sholat yang paling utama di Al-Quran. Di antara yang 5 itu, Quran surah ke-29, ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholah. Apa fungsinya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya, baca dulu, pahami dulu segala ketentuan, bimbingan, bacaan, gerakan dalam sholat yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Setelah mengerti, memahami itu semua, waqimis sholat, tunaikan sholat dengan benar. Seperti petunjuk Rasulullah SAW, seperti Allah ajarkan kepada beliau. Ya kan? Lewat Malaikat Jibril. Kalau engkau sudah tunaikan itu, sholatnya benar, maka sholat yang benar itu pakai alif lam. Inna sholat. Sholat yang ditunaikan dengan benar itu. Ada alif lamnya. Ingat, ada alif lam. Ma'rifah khusus. Menunjuk pada hukum yang benar, ada aturannya, ada ketentuannya. Ya, jadi kalau bahasanya inna sholah, nggak pakai alif lah, artinya sholatnya bebas. Umum aja terserah Anda lah, mau cepat, mau buru-buru, ya. Ya, terserah. Tapi kalau ada alif lamnya, itu spesifik khusus. Ada ketentuan yang harus diikuti, ada aturan yang harus kemudian dilalui, dan seterusnya. As-sholah. Ya, dan kalimatnya menggunakan alif lam. Dan menariknya, kalimat sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, ya, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, isinya doa, itu menggunakan alif lam. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ya, Al-Baqarah 43, wa aqimus salata wa atuz zakah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. 238, hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Quran surah 11 ayat 114, aqimis salata tarafayan nahar. Quran surah ke-17 misalnya, ayat ke berapa di antaranya? 78. Ya kan? Sampai dengan ke-82-nya. Ya, sampai dengan wa minal laili fatahajjad bihi ya nafilatan lak asa an ya masaka rabbuka maqama mahmud 79-nya. Ya, jadi tetap kalimatnya menggunakan alif lam. Alif lam, alif lam, alif lam. Aqimis shalah ayat 78-nya aqimis salata liduluqi syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Wa minal laili ayat 79 sampai dengan setelahnya. 78-nya aqimis shalah pakai alif lam. Di sini surat 29 ayat 45 pakai alif lam. Innas shalah. Jadi ketika kita diperintahkan menunaikan sholat, yang diharapkan, yang diinginkan, yang diwajibkan oleh Allah adalah sholat tunaikan dengan cara yang benar. Kalau benar, maka manfaatnya tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat yang benar itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya, perbuatan buruk yang bersumber dari nafsu. Porno aksi, pornografi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, itu fahsya. Mungkar, segala perbuatan yang diingkari oleh hati kita yang bersumber dari nafsu, perut, dan akal. Maaf, berbohong itu mungkar, berselisih mungkar, merampok, membunuh, membegal itu mungkar, korupsi mungkar. Karena itu, setiap dikerjakan hati kita menolak. Silahkan cek. Ya, jangankan yang bukan pelaku, pelakunya pun menolak. Ya, tapi ada aja yang mesti mengerjakan, kan? Nah, itu kalau Anda sholatnya benar, ini akan tidak akan terjadi. Karena itu, coba cek lagi. Ketika Anda tobat, Anda masih sholat, coba cek sholatnya benar tidak. Maka belajar lagi tentang sholat, lihat cara sholat yang benar, dan semoga malam ini setelah jawaban disampaikan, ada niat kita untuk berubah dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Kembali ke YouTube. Dari FN. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya izin bertanya. Dalam transaksi jual beli online seringkali terdapat promo cashback berupa poin atau uang digital. Lalu hasil dari cashback yang kita dapatkan tersebut dibelanjakan barang lagi. Apakah dalam transaksi tersebut mengandung unsur riba? Lalu bagaimana hukum mendapatkan cashback dalam Islam? Terima kasih Ustaz. Adi hidayat beserta tim. Allah Ta'ala alam isaw. Baik, ini tergantung kepada dua hal ya. Apakah ini dimaksudkan masih dalam konteks transaksi jual belinya ataukah dimaksudkan hadiah? Ya, kalau hadiah dia tidak akan diikat dengan kaitan-kaitan dengan pembelanjaan barang yang lain lagi. Dalam konteks yang seperti ini misalnya, saya seringkali kalau lihat proses belanja kan, di tempat belanja tertentu lah, baik di mall atau tempat yang lain, itu kan suka ada cashback dalam bentuk balik uang. Ya, saya belum ke poin dulu ya, balik uang misalnya. Ya taruhlah kalau beli 1 juta cashback misalnya 50 ribu, kan? Tapi dia nggak bisa diambil. Ah, dia untuk dibeli barang lagi. Ini Pak, dengan barang ini tinggal bayar sekian lagi. Ya, itu ada gharar di sana hukumnya. Ada unsur penipuan, ya. Ya kalau misalnya harga barangnya 950 ribu, bukan 1 juta, ya kenapa nggak Anda katakan 950 ribu saja? Kembalian 50 ribu. Lalu setelah itu Anda tawarkan, Pak, ini bisa beli barang ini, Pak, kalau mau misalnya nambah sekian. Sedangkan uangnya sudah dikembalikan. Ya, tapi kalau sifatnya cashback, tapi uangnya nggak bisa diambil, diarahkan pada barang lain, itu menunjukkan harga barangnya nggak segitu sebetulnya. Cuman uangnya ditahan untuk beli produk lain. Anda mesti nambah, Anda keluar uang lagi. Nah, itu gharar namanya. Ada unsur penipuan di dalam itu nggak dibenarkan. Salah hukumnya, jual belinya cacat, kan? Tidak dibenarkan, berdosa. Kita riba dengan itu karena nggak bisa ngapa-ngapain, terima misalnya. Ya uang, kita nggak mau beli produknya, uangnya hangus di situ. Maka uang itu adalah unsur maksiatnya. Kita mendapatkan barangnya dengan cara yang benar, tapi penjual itu berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena melakukan praktek gharar dan riba sekaligus di dalamnya. Ya. Kemudian kalau sifatnya tadi, ya misalnya nabung, ada poin. Kalau sifatnya dari situ hadiah, ya nggak ada masalah. Ya, bukan dalam arti misalnya mengelabui nilai harga. Ya, misalnya harganya tetap dia 950.000, cuman ketika kita misalnya dapatkan itu ada bonus nih. Bonusnya kupon misalnya, ya kan? Atau poin tertentu terus dikumpul-kumpul-kumpulkan, kuponnya disatukan misalnya bisa beli sesuatu lain lagi misalnya atau bisa gratis bahkan. Ya, sifatnya hadiah enggak ada masalah. Sifatnya hadiah tidak ada masalah kecuali skemanya seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya kan cashbacknya berupa ini tapi kita harus nambah kembali atau dengan niat misalnya supaya si pelanggan ini atau konsumen ini mendapatkan barang yang lain maka harganya dimanipulasi di sini sehingga terjadi manipulasi harga untuk tujuan supaya konsumen bisa mendapatkan barang-barang lain dan terjual dengan cepat. Itu sifatnya gharar dan sekaligus ada unsur riba di dalamnya. Hindari hal yang semacam itu, kalau perlu jangan dilakukan. Ya, balikin aja, saya batalin transaksinya, saya nggak mau seperti ini misalnya, bisa terjadi. Kadang-kadang ada di tempat makan juga, pernah tuh kejadian, saya pernah mengalami juga, tempat makan tertentu, ya, kondisi luar biasa lapar, nggak ada tempat makanan kecuali itu, datang-datang, begitu mau bayar, terus dikasih CD misalnya. Ya, CD, ya kita nggak pengen, nggak tahu, nggak ada kepentingannya juga, tiba-tiba dikasih, dan masuk di bill-nya. Ini udah satu paket, Pak, saya nggak mau beli ini. Saya nolak tuh, sampai manajernya datang, oh, ini sudah, saya nggak mau, Pak. Terserah, pokoknya harga ini berapa, harga makanan ini berapa, gitu. Tetap aja, harus dipaksa diambil, saya nggak mau, gitu. Bapak terima dulu, apa? Saya nggak pernah pesan ini. Nah, ini yang jadi yang nggak boleh itu seperti itu. Ya, kecuali kalau Anda misalnya beli dapat bonus lah dan tidak masuk ke bil, ini memang hadiah saja, itu nggak ada masalah. Kalau Anda nggak suka, Anda misalnya berikan pada yang lain, tuh Anda kembalikan. Kalau misalnya Anda bisa mengambil manfaat, silakan Anda gunakan. Ya, jadi itu hal-hal yang jadi masukan ya, jangan sampai juga terjadi hal demikian. Dan dilarang bagi seorang muslim untuk bertransaksi demikian, baik penjual ataupun pembeli misalnya, dengan membenarkan, jangan dibenarkan. Diklarifikasi yang seperti itu. Saya kesini beli makanan, bukan beli CD musik misalnya, saya nggak butuh ini, kan? Jelas ya? Ah itu. Siang Bu, siang Pak. Mau cari apa Pak? Apakah Bapak mau makanannya ada paha atau dadanya? Oh, tidak Pak. Saya kalau ada bahu nggak? Kok bahu? Saya lagi cari sandaran, lagi banyak pekerjaan. Seperti itulah. Ya, kadang-kadang ya untuk menghilangkan capek atau apa, tapi intinya masih beli makanan. Baik. Kembali ke YouTube. YouTube mana? IG ya, IG. Masya Allah. Bismillah. Mohon izin saya pakai lagi. Ini saya enggak terlalu terlihat. Kadang-kadang suka copot pakai itu, ingat waktu Zoom. Jadi kalau Zoom ada peserta akhwat, itu saya copot kacamata. Jadi semua sama layar. Terlalu lihat. Kalau kita pakai, nah ini kelihatan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Diteruskan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ryan akunnya. Kita disuruh untuk ingat kematian agar menjaga segala tindakan kita untuk bekal kita nanti, karena kita tak tahu kapan akan dipanggil. Tata yang mengulang banyak kata kita. Tapi bagaimana bila dengan mengingat kematian membuat orang takut akan kematian dan juga membuat orang malah menjalani kehidupan dunia? Maksudnya apa ini? Jadi bagaimanakah sebetulnya interpretasi dari mengingat kematian dalam menjalani kehidupan ini? Ya baiklah, begitulah, kita coba pahami dengan baik dulu pertanyaannya. Jadi ada orang, kita diminta untuk ingat kematian agar menjaga bekal tindakan untuk bekal akhirat, tapi jadi takut. Tapi ini anehnya, takut kematian tapi malah mengerjakan dunia. Ini yang agak kontradiktif di sini. Biasanya kalau orang udah takut mati nggak akan mengerjakan dunia, ya istighfar aja gitu kan, masuk masjid atau biasanya kan lari dari dunia. Ini malah ngerjain dunia. Ini agak aneh, ini agak aneh ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba jawab dulu. Jadi begini teman-teman sekalian, mengingat kematian itu sesungguhnya bagian dari aplikasi untuk menguatkan nilai iman kita, keyakinan terhadap kehidupan akhirat. Itu yang rukun iman nomor 5 itu. Ya, iman kepada hari akhirat, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, itu kan, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, kemudian iman kepada hari kiamat, setelah itu yang keenam qada dan qadar. Nah, di hari kiamatnya atau hari akhir ini ada kehidupan yang kehidupannya tak sama dengan kita saat ini. Jembatan menuju kehidupan itu adalah kematian. Itu jembatannya. Nah, persoalannya teman-teman sekalian, kalau sudah masuk fase kematian, itu masuk kepada barzakh, kita nggak akan bisa balik lagi ke alam sebelumnya. Jadi kalau saya misalnya begini, hapus dulu. Ah. Lihat sini. Ini saya bikin garis begini. Nah, ini saya kasih pertengahan. Ini dunia. Ya, sini akhirat. Ini pertengahannya, disebut barzakh. Saya pakai bahasa Arabnya saja, barzakh. Nih. Barzakh itu satu pemisah yang tak nampak tapi memisahkan dua bagian sehingga tidak menyatu. Ya. Bainahuma barzakhul la yabghiyan di surah Ar-Rahman. Jadi ada lautan, kan, satu air laut. Ya, asin dengan tawar bertemu satu titik, tapi keduanya nggak nyatu. Nggak nyatu, jadi gini balik lagi, gini balik lagi, gini balik lagi. Cuman pemisahnya nggak kelihatan, nggak nyatu aja. Itu barzakh namanya. Makanya di Quran disebut, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi'ayya alai rabbikuma tukadziban. Nah, barzakh ini alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Nggak kelihatan di sini. Ya, taunya kita dikubur saja gitu. Ya, tapi alam yang terjadi di kubur itu barzakh pemisah. Ya, antara dua ini. Jadi ke akhirat belum, dunia juga sudah lewat. Nah, yang memisahkan dunia dengan akhirat menuju barzakh ini, itu disebut maut namanya. Maut. Mautun. Ya. Atau bahasa Indonesia-nya kematian. Nah, yang bertugas membawa maut ini namanya malakul maut. Malakul maut. Ini maut di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185. Malakul maut Quran surah ke-32 ayat 11. Nanti subuhan suka bahasa ayat saja dah, ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum, ya. Kemudian orang yang akan mendapat maut itu, setiap manusia disebut mayit namanya, pakai tasdid. Mayit. Mayitun. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Mayit. Nah ini. Pakai tasdid ya. Tasdid. Ini. Mayit. Mayit itu akan meninggal. Ya. CM. Calon meninggal. Udah? Nah, setiap kita itu mayit. Pasti wafat. Pasti meninggal. Kapan? Kalau tiba ajalnya. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat, jangankan satu dua orang, semua umat itu punya batas waktu untuk pulang. Jika tiba ajalnya, dia enggak bisa majukan juga enggak bisa mundurkan. Jadi enggak usah capek bunuh diri, ya. Awas hati-hati. Enggak usah bunuh diri kalau sudah tiba waktunya meninggal juga. Enggak ada kerjaan bunuh diri, ya. Kalau belum ada tiba ajalnya, Anda mau makan baygon satu baskom juga tetap aja yang enggak akan meninggal. Ya, jadi jalani kehidupan ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba ajal, datanglah malakul maut. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa seseorang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dicabut ini. Kalau sudah dicabut mayit ini, dicabut ini yang akan meninggal, manusia ini, insan, bashar, dicabut ini, maka hilang tasdidnya, jadi mayit namanya. Mim, ya, ta, ya-nya sukun begini. Mayitun. Ini sudah meninggal. Jadi kalau pakai tasdid, mayit akan meninggal. Kalau tasdidnya diambil, diambil tasdidnya. Siapa yang ngambil? Malakul maut. Ya? Maut diambil oleh malakul maut, jadilah bulatan gini, sukun. Sukun itu tenang. Tenang, ya. Jadi kita pengen akhir kehidupan itu tenang, nyaman, ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah jiwa-jiwa yang tenang diambil, ya. Maka meninggallah dia wafat dalam keadaan tenang, diharapkan tenang. Makanya banyak beramal soleh supaya kita meninggalnya tenang. Jadi dia digambarkan dengan sukun, ya. Tenang. Makanya kalau di dulu saya pernah lihat sekilas tuh film-film kartun dulu, ya kayak Dragon Ball apa gitu ya, yang nulisnya Shizuke Watanabe itu tahun 96, itu kalau ada yang tiba-tiba di Kamehameha misalnya kan, terus dia selesai turunnya dicabut, di belakangnya kan di atasnya ada bulatan kan, nah, itu sukun tuh, ya. Siapa namanya? Dragon Ball itu lawan Piccolo ya lawannya ya dan sebagainya. Ah itulah kurang lebih ya. Dia ada sukun di atasnya nih. Ah, Songgoku, Songgohan dan seterusnya. Ya, saya ingat saya itu ya, betul ya? Betul ya? Nah, ini nonton-nonton nih kru-krunya ya. Saya enggak, saya cuma lihat aja dulu pernah lihat itu. Oh, itu. Baik, teman-teman sekalian, kembali ya, balik sini. Nah, ini fase ini pemisahannya. Begitu dia meninggal, wafat dia, masuklah dia ke barzah. Kalau sudah ke barzah, dia enggak bisa balik lagi ke sini. Ya, enggak bisa kembali ke alam dunia lagi. Persoalannya adalah untuk menuju akhirat ini. Ini kan muaranya dua, surga atau neraka. Ini dikumpulkan dengan amal saleh. Ini terjadi karena mengoleksi amal salah. Nah, untuk mengumpulkan yang saleh ini dan berusaha mengikis yang salah supaya semakin tipis-tipis-tipis-tipis bahkan hilang, ini hanya bisa dilakukan saat di dunia. Kalau sudah lewat ini, selesai. In qata asairu amali, terputus semua peluang mengerjakan yang saleh ini. Ya, sekalipun juga tidak bisa berbuat maksiat lagi. Salah, selesai. Tapi persoalannya yang saleh enggak bisa dikumpulkan lagi. Idza matal insanu inqata'a sa'iru amali. Jika wafat seorang manusia, idza matal insan inqata'a sa'iru amali. Terputus semua potensi amal-amal kebaikannya. Enggak mungkin bisa beramal lagi. Sudah selesai. Jadi dia enggak bisa balik. Ya. Karena dia enggak bisa kembali lagi, teman-teman sekalian, akibat dari kematian ini sudah ada di barzah, maka banyak yang menyesal diungkapkan lewat Al-Qur'an. Allah langsung menyampaikan, fa'asallakau aku minasol, ya Allah beri kesempatan ya Allah, sedikit saja balik, sedikit ya Allah, aku ingin perbaiki jadi amal soleh, aku pengen taubat ya Allah, kalau ada satu detik pun aku gunakan untuk taubat, tuh ya Allah, tak pengen dapat, tapi gak bisa, karena kenapa? Karena sudah tidak ada potensi untuk mengerjakan itu lagi, terputus, tinggal menunggu saja hisab di hari kemudian. Ini akan bergantung pada amal yang dilakukan saat hidup. Nah, karena itu, untuk mengingatkan betapa pentingnya proses kematian ini, proses wafat ini, teman-teman sekalian, banyak ayat di Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, untuk mengingatkan kita tentang kematian. Maksudnya apa? Untuk dipahami bahwa sebelum kita wafat, penting dipahami kematian ini untuk mengumpulkan banyak amal soleh sebelum ini terjadi. Jadi kalau kita diminta menghadirkan kematian, ingat kematian, maksudnya apa? Ingat, nanti terputus semua potensi amal baik itu. Mumpung masih hidup, kerjakan dan siap kapan dimanapun itu bisa terjadi wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu kalau Anda bertanya, bagaimana maksud interpretasi atau interpretasi atau pemahaman ya untuk memaknai tentang mengingat kematian itu maksudnya adalah pesan kepada kita agar banyak mengoleksi amal soleh sebelum itu terjadi karena nggak mampu kita untuk kembali untuk meniti amal soleh lagi setelah itu terjadi. Jelas ya? Karena itu kalau Anda hadirkan, hey ingat kamu akan wafat, maksudnya ya dihadirkan suasana itu supaya kita semangat mengerjakan amal soleh sesuai dengan passion kita. Ya ada yang terkait dengan ibadah ritual, semacam sholat misalnya, kalau sudah tiba waktu sholat, adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, rasakan, ya Allah ini mungkin sholat terakhir saya. Ya, sholat kan dibuka dengan adzan, ya kan pemberitahuannya, adzan itu kan panggilan, ya atau seakar dengan kata udhun, jamaknya adzan itu telinga, ya panggilan yang sampai ke pendengaran bagi setiap orang masih punya telinga, punya pendengaran, sampai, terus itu kan panggilan, yang panggil siapa? Muadzin yang perintahkan siapa? Allah, itu panggilan Allah lewat muadzin. Ya, yang panggil Allah lewat suara muadzin. Nah, sekarang saya katakan begini, misalnya Anda, Andi misalnya, Andi dipanggil Allah. Artinya apa? Hah? Dia telah dipanggil yang Maha Kuasa. Sunewa telah dipanggil oleh yang Maha Kuasa, misal. Artinya apa? Lah kembali kepada Allah. Artinya apa? Wafat, Joni. Wafat. Wafat. Jadi bayangkan ketika dipanggil dalam setiap azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, Allah panggil saya. Bagaimana kalau saat ini menjadi salat saya yang terakhir? Karena itu dalam setiap kesempatan salat berjamaah, biasanya imam diajarkan untuk menyampaikan pada makmumnya. Bukan cuma istau, istaqimu, tapi juga ada kalimat sallu salatan muwadda'. Sallu salatan muwadda'. Ya, apa itu? Salatlah Bapak Ibu sekalian dan rasakan di salat terakhir yang mungkin kita kerjakan dalam salat kita. Kalimat ini terambil dari isyarat firman Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-46. Dari ayat 45-nya sampai 46. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat 46-nya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah kalau kamu pengen khusyuk salatnya, rasakan, bayangkan bahwa kamu itu sedang menghadap Allah, akan menghadap Allah, bahkan ya sedang menghadap Allah kalau perlu rasakan ya wa annahum ilaihi rajiun. Kalau Anda nih malam-malam kalau ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ilaihi rajiun, kebayang apa? Meninggal kan? Maka ini kalimat memberikan isyarat kalau pengen khusyuk rasakan, ini mungkin sujud terakhir, bagaimana kalau dalam ruku diwafatkan, dalam sujud diwafatkan. Dan ternyata ayat ini bukan hanya ayat yang tersurat tertuliskan di mushaf, tapi sekarang tampak, bisa dilihat di YouTube, di video-video misalnya, tampak sekarang CCTV, ada orang sujud tiba-tiba meninggal, ada orang berdiri wafat dalam sholat. Jadi kalau ayat ini sudah tampak dalam kehidupan dan direkam, disebarkan viral, Anda belum sadar juga, dengan cara apa lagi mesti diingatkan? Itu poinnya. Jadi begitu mendengar panggil Allahu Akbar, Allah merasakan, ya Allah, ini mungkin sholat terakhir saya, ya Allah. Makanya persiapan, kayak baju yang bagus, kayak minyak wangi, wudhu yang sempurna, itu indah, panggilan terindah. Nah, itu terkait dengan ibadah. Sekarang ada aspek muamalah sosial. Rasakan begitu juga. Sedang kerja misalnya, cari amal saleh. Makanya kalau orang muslim yang benar, dia akan semangat dengan pengingat kematian ini. Oh, mumpung saya masih hidup nih, kerjakan yang soleh-soleh. Saya nggak tahu detik mana saya wafat. Kerjakan aja. Dunia, mengerjakannya apa? Amal saleh. Di kantor, kerja yang jujur. Jangan korupsi, jangan malas-malasan. Kan jangan nyogok, jangan macam-macam. Kerjakan yang benar. Untuk jadi apa? Amal soleh. Wafat juga kok. Ya, Anda bisa meninggal dengan mengenakan baju dinas Anda. Saya bisa meninggal dengan mengenakan koko saya saat mengajar. Anda dengan baju dinas, dengan seragam Anda, dengan macam-macam. Jadi saksi di hadapan Allah. Ya, makanya cari yang benar. Semangat kita kejar, kejar, kejar, kejar, kejar, kejar. Untuk mengumpulkan amal soleh. Kita nggak tahu di titik mana kita wafat. Makanya jangan sampai terdorong berbuat maksiat. Sekarang banyak ditampakkan. Ya Allah, apa nggak ngeri itu? Sekarang banyak dikoleksi, orang koleksi video. Ya, ada yang sedang dangdutan tiba-tiba meninggal, joget meninggal, blok gitu. Ya Allah. Ada yang sedang debat meninggal, ada yang sedang mencela, lidahnya ketarik meninggal. Tuh. Terus masih mau mencela. Itu kan Allah langsung kasih tanda nih, pencela akhirnya begini. Wailul likulli humazatin lumazah. Ya, apalagi yang dicela nilai-nilai keislaman, nilai kebaikan dan sebagainya, ditampakkan langsung. Ya. Ini yang wafat sedang maksiat nih begini. Terus Anda masih mau maksiat? Anda sehat? Ya, kembalikan kepada akal yang benar. Karena itu memahami interpretasi bagaimana kita memahami kematian pengingat pada diri kita, yaitu jadikan itu untuk meningkatkan ibadah kita, mengoleksi amal saleh dan meninggalkan perbuatan maksiat apapun yang kita kerjakan. Jadi kalau kita pemahamannya ke situ, maka dunia kita semangat mengerjakan dengan motivasi mengumpulkan amal saleh dan siap menjemput kematian dalam keadaan apapun pada kondisi yang terbaik. Orang beriman itu jangan takut meninggal. Kalau takut meninggal ada masalah tuh namanya. Gak usah takut. Mau masuk surga gak? Ayo jawab, mau, tuh kan? Tuh, nggak konsisten kan? Pengen ke surga, tapi nggak mau meninggal. Kamu sehat, Joni? Ke surga kan meninggal dulu tuh. Itu coba lihat bagannya tadi, dunia, akhirat kan, terus ada barzah dulu, meninggal dulu. Jadi kalau Anda pengen ke surga, tempatnya di sini, di akhirat nih, surga di sini. Jadi kalau pengen ke sini, ya meninggal dulu. Yang lucu pengen ke sini enggak mau meninggal. Kurang sehat. Kurang sehat. Makanya orang-orang beriman yang yakin dengan kehidupan ini enggak takut dengan kematian. Ya. Malah dia bermohon kepada Allah untuk mendapatkan kematian yang terbaik. Dia berusaha aja ikhtiar. Ya, dia berikhtiar dengan yang terbaik, dengan semaksimal mungkin, enggak takut. Ya, enggak ada kerjaan, takut ya meninggal juga. Mau takut, mau enggak takut ya meninggal juga. Mendingan kita nikmati kehidupan kita dengan mengerjakan amal saleh. Tiba waktunya alhamdulillah, liqa Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa nilai-nilai kebaikan. Sekarang kita bertobat, berusaha meninggalkan maksiat. Ya kapan saja. Gitu ya. Nah, kalau ada takut kematian, berarti ada penyakit namanya wahan. Bukan Wuhan, awas. Jangan salah baca, wahan bukan Wuhan. Ya, enggak usah pakai ilmu TikTok lah, diketik, diketok gitu kan. Cari jangan cocoklogi ya. Ya walaupun mungkin korelasi-korelasi tertentu bisa ada isyarat, tapi jauh. Wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi biasanya kalau orang takut akan kematian dan sebagainya itu salah satunya hubbud dunya, karena terlalu loba dengan urusan dunia, terikat jiwanya terpati dengan urusan dunia. Ya. Urusan dunia itu bisa dua, bisa terlalu banyak mengoleksi materi dunia, bisa karena pengen karena kedudukan, pengen karena harta benda, macam-macam kumpulin, kan? Atau banyak berbuat maksiat, karena terkumpul di jiwanya begitu, dia nggak siap meninggal. Takut, pengen terus di dunia, karena takut, fitrahnya itu takut, rohnya takut balik, karena merasa kurang bekal. Karena kalau mudik aja, bekal nggak ada kan, nggak bisa pulang. Kenapa nggak pulang, Pak? Aduh, nggak ada bekal nih, nggak ada uang. Ya, dunia aja takut mudik, karena nggak ada bekal. Gimana dengan akhirat? Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga kita diberi hidayah ya untuk memperbaiki diri. Masih ada waktu? Oh, kalian masih aja. 5 menit lagi ya. Kita coba lihat ya. Ibu DMA ya. Baik. Ini YouTube ya. YouTube ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, di terjemahan Al-Quran dijumpai kalimat orang fasik. Apa sih fasik itu? Lalu apa bedanya jahil, fasik, dan munafik? Apakah ketiganya berkonotasi sama? Terima kasih. Semangat memahami Al-Quran dan semoga Ustaz dan juga orang-orang saleh di belahan bumi manapun selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah juga memberikan perlindungan kepada Anda dan kebaikan dan lebih daripada apa yang Anda sampaikan. Baik, fasik. Pertama fasik. Fasik itu orangnya. Ya, perbuatannya disebut fasak. Fasaqa yafsuqu. Ya, fusukan fahuwa fasik. Ya, fasaqa yafsuqu. Fusukan atau fiskan fahuwa fasik. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Dari fasaka. Fasaka. Orang yang disebut fasik. Perbuatan yang disebut fusuk. Atau fiskun. Nah, lihat sini. Ini kata kerjanya, verbnya. Infinitifnya. Fasaka. Nah, untuk memahami kata fasak, kita cari lawannya. Ya, bima'rifati dhiddi yu'raful ma'na. Dengan mengetahui lawan, ya, kita bisa mengetahui hakikat dari kata yang ingin kita pahami. Apa sih artinya kecil itu lawan? Kecil apa? Besar. Oh, kalau kita tahu artinya besar itu berarti ini lawannya. Fasak itu lawannya di ta'. Ya. Kemudian ininya muta'in. Ta'in atau ta'in. Ata'a muti'un atau muta'a, ini ta'in aja ya, biar sama ininya tiga huruf. Kemudian ininya ta'atun ya, wahuwa ta'in wadhaka muta'un. Ata'a yuti'u muti'un ya, ta'a. Jadi bahasa Indonesia diserap ke dalam bahasa Indonesia di ta'at nih, ta'atun ya, kata apa namanya, kata bendanya ta'atun, ta'at ya. Ya, taat-taat itu sederhananya mengikuti semua perintah yang disampaikan. Ya, taat patuh pada setiap ketentuan yang disampaikan. Ketentuan, ketentuan itu bisa perintah, bisa larangan. Ketika kita mengikuti perintah, menjauhi larangan disebut dengan apa? Taat, ya. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ya. Ini kalau kita ambil bentuknya di Al-Qur'an sering menggunakan bentuk muta'addi, muta'addinya. Ata'a yuti'u. Ata'a yuti'u. Orangnya disebut dengan muti'ah. Supaya ketemu ada yang namanya muti'ah. Ya, muti'ah. Muti'ah itu asalnya muti'ah asalnya. Ya, muti'atun. Orang yang taat, yang patuh. Ya, muti'ah. Misalnya banyak tuh. Banyak ya. Mutia Hatta, Mutia Hafid, Mutia macam-macam. Ada Mutia, misalnya Abdul Mutia, yaitu hamba Allah yang taat. Saya ambil kata apa-apa supaya ketemu ininya. Ya. Taat sifatnya, taat, patuh pada setiap ketentuan, bisa perintah, bisa larangan. Nah, lawan dari taat itu fasak namanya, menyimpang. Menyimpang dari ketentuan. Menyimpang. Kita diperintahkan oleh Allah, salat kita salat, diminta puasa kita puasa, diminta zakat kita zakat, diminta jangan bermaksiat kita tinggalkan maksiat, itu taat. Nah, siapa yang menaati Allah seperti itu, maka Allah akan berikan hadiah di akhirat nanti dengan hadiah yang terindah, bahkan berpotensi dikumpulkan dengan orang-orang saleh, para syuhada, orang baik, bahkan para nabi. Itu ada di Quran surah ke-4 ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi 'aliba. Jadi, ini karunia Allah yang sangat besar. Kalau kata Allah, kalau mau cari teman yang baik-baik. Ya, cari yang saleh-saleh, yang taat-taat, kan? Mau cari suami yang taat, cari istri yang taat, ya? Cari teman-teman yang taat, cari teman di kantor yang taat, yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Nanti di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang baik ini, termasuk dengan para nabi, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lawan dari ini taat, ini fasakh. Menyimpang. Nah, makhluk pertama yang menyimpang dari ketentuan Allah itu jin. Ya, yang tinggalnya bahkan bersama malaikat. Ya, itu disebutkan di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 50. Nah, kita nih sunnah malam Jumat di antaranya baca surah Al-Kahf. Ya, silakan. Ada yang Al-Kahfian, ada yang Yasinan, mungkin Baqarahan, ya kan, An-Nisaan, Ali Imranan, enggak ada masalah. Di antara sunnah malam Jumat apa? Al-Kahf. Di ayat ke-50. Ya, ada makhluk namanya jin. Jin ini itu taat tadinya, taat sekali beribadah pada Allah, ibadah. Cuma ketika diciptakan Adam alaihissalam dan Adam diberi tugas menjadi khalifah di bumi, pemakmur bumi, pembawa risalah misi dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelebihan banyak hal termasuk pengetahuan, dia iri. Iri, dengki, sehingga sombong, enggak mau hormat kepada Adam. Ketika Allah perintahkan untuk sujud, semua sujud hormat, bukan sujud menyembah tapi hormat. Ketika hormat, ini enggak mau dia, jin ini. Ya, enggak mau karena sombong. Nah, taat ini ketika dia menyimpang, diperintah, sujud, perintah, ada ketentuan, dia melawan, enggak mau. Ya, maka kalimatnya fasak. Dia menyimpang. Maka disebutkan di Quran surah 18 ayat 50, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ketemu tuh kalimatnya. Fa fasaqa, fasaq. Ya, ketika kami perintahkan kepada kalangan malaikat dan sebagian jin yang hadir pada saat itu untuk hormat kepada Adam, semua sujud hormat kecuali iblis. Siapa iblis ini? Kana minal jinni, termasuk kalangan jin. Ya. Kana minal jinni, termasuk dari kalangan jin. Ya. Bukan jin dan jun, itu bukan, kalangan jin yang asli, ya. Fa fasaqa. Nah, maka dia menyimpang. Nah, lawan dari menyimpang itu taat. Jadi artinya jin ini tadinya taat. Jadi ibadah taat, cuma menyimpang satu fasak, keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa fasaqa an amri rabbi. Kenapa dia menyimpang? Nanti kalimatnya ditafsir lagi di Al-Baqarah di ayat ke-34, ya. Dengan kalimat yang sama pembukanya. Wa in qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba, dia enggak mau, ya, sujud hormat kepada Adam, dia menyimpang. Kenapa? Wastakbar, karena sombong. Sombong. Dia menyimpang, gak mau sujud hormat. Kenapa? Karena sombong. Aba wastakbar. Kenapa sombongnya? Apa sih yang terjadi dengan dia? Gimana kesombongannya? Tafsir lagi di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 12 tuh. Dari 11, 12, 13. Di ayat 12 dia jelas. Qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Hey, iblis, kenapa kamu gak mau sujud hormat kepada Adam ketika aku perintahkan? Ini bukan sujudnya, kata Allah tuh, ya. Ini perintah aku. Ini perintah, bukan masalah sujudnya. Kamu enggak sujud tuh enggak penting, tapi ini perintah saya. Kenapa kamu menyimpang? Apa jawabannya? Qala ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Enggak level. Api harus hormat kepada yang rendah. Ah, udah deh. Maka dikuasailah dia oleh keburukan. Tertutup yang baik-baik tadi. Ini yang taat-taatnya hilang, tertutup. Ya. Nah, ini kalau Anda ingin menutup yang jelek, ini misalnya ada jelek nih, jelek ditutup, ya. Nggak mau terbuka, terbuka itu aurat namanya. Ini ada aurat yang jelek-jelek, kita nggak mau tampak, ditutup. Nah, maka pakaian yang menutupnya disebut libas. Libas itu sesuatu yang baik, nutup yang jelek supaya nggak tampil. Tapi kalau sebaliknya, ada yang baik, ditutup sama yang jelek, nutup sekaligus. Balas, nutup. Maka ketika melekat pada pemiliknya disebut iblis. Kenapa disebut iblis atau bahasa Yunani diabolis? Karena makhluk ini menutup kebaikan-kebaikan yang telah ia kerjakan dengan sifat sombongnya. Karena itu sombong itu diharamkan oleh Allah untuk melekat pada perbuatan hamba. Kenapa? Dahsyatnya, jeleknya sombong ini bisa mencegah pelakunya dari taubat kepada Allah. Jadi sombong itu bisa menutup taubat. Ya. Apa buktinya? Buktinya kan Allah itu punya sifat rahman. Jadi kalau ada hamba berbuat salah, berpotensi diampuni. Ya. Mari kita lihat, Adam, ya, dengan sifat kemanusiaannya sebelum bertugas ke bumi. Jadi ketika turun ke bumi, baru menjadi nabi, ditugaskan ke bumi. Di akhirat diberikan satu pelatihan, diperkenalkan dan sebagainya. Ada sifat kemanusiaan ditampakkan. Ini loh akan terjadi pada anak cucumu. Salah kan? Ya, Adam berbuat salah. Singkatnya Adam salah. Apa yang terjadi ketika salah? Adam menyadari. Ya, berbuat keliru. Dan Allah memberikan tawaran untuk mohon ampunan. Taubat. Adam menyadari Allah Maha Rahman. Apa yang terjadi? Adam minta ampun. Maka ketika minta ampun kepada Allah, turunlah Quran surah ke-2 itu. Ayat 37 untuk mengisahkan kepada kita kejadian ini. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Jadi ketika Adam menyadari, ya Allah saya salah, langsung terfikir, ya Allah engkau itu Maha Rahman, Maha Rahim. Ya, ini untuk menunjukkan kepada kita yang bukan nabi dan rasul, karena Adam itu saat bertugas nanti turun ke bumi jadi nabi. Ya, karena itu dijaga dari perbuatan salah. Kita bukan nabi, bukan rasul, potensial salah. Karena itu kisah ini memberikan gambaran kalau terjadi nanti salah, cepat ambil seperti dia pernah diajarkan kepada Adam saat sebelum turun ke bumi. Ini dalam pelatihan itu, ya. Ah, jadi di sini diturunkan kalimat taubat, begitu minta turun kalimatnya. Apa kalimatnya? Itu yang di Quran surah ke-7 ayat 23. Quran surah 7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berbuat salah, ya Allah. Kami merugi, ya Allah. Kalau engkau enggak ampuni kami rugi sampai kembali kepada minta ampun, ya Allah. Taubat di sini. Taubat, taubat, taubat, taubat. Maka diharamkanlah sifat sombong. Kenapa? Karena ketika iblis menyadari Adam taubat, dia enggak taubat. Padahal Allah sudah kasih jalan. Makanya diklarifikasi. Kenapa kamu enggak mau sujud? Itu tuh gambaran, isyarat supaya bisa mengenang. Ya, bisa tahu sifat rahman Allah, bisa taubat. Dia enggak mau taubat. Begitu melihat Adam taubat, wah langsung naik. Saya akan buktikan saya lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Maka dia minta kepada Allah yang diabadikan di Quran surah ke-4 itu. Ayat 17, 18, 19. Langsung katakan, la'anahumullah, dilaknat oleh Allah. Ah, la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruda. Ya Allah, aku akan buktikan aku memang tetap unggul dibandingkan dengan Adam. Berikan kesempatan aku untuk menggoda, mengambil bagian dari anak cucu Adam, aku akan goda dia. Nah, itu yang menjadikan bagian dia, harusnya dia tobat, tertutuplah karena sifat sombongnya. Maka dia goda, ketika digoda berubahlah dari iblis menjadi setan. Ketika dia menggoda, berubah dari iblis menjadi setan. Ini asal kisahnya. Nah, perbuatan menyimpang ini disebut dengan fasak. Pelakunya disebut dengan fasik. Karena itu Allah haramkan sifat fasak. Dan kemudian, awas hati-hati, menjauhkan kita semua dari tipikal orang-orang fasik. Ya, melarang kita untuk menjadi bagian orang fasik dan mengharamkannya. Nah, itu. Jadi jangan pernah kita menyimpang. Karena yang sudah menyimpang sudah ada, jangan diikutin. Ya, karena setan sudah berikrar, ya, dan dia sudah berkomitmen kepada Allah untuk menggoda, makanya dia akan tularkan. Ini lebih bahaya daripada COVID nih. Fusuk ini. Fusuk. Menjadikan orang menjadi fasik. Oh, hati-hati ketika akan sholat, misalnya terus dijauh-jauhkan. Nah, itu setan sedang berdinas tuh. Dia sedang tugas tuh. Ya, Anda harus hati-hati. Jauhkan. Ya, nggak apa-apa. Celah aja setannya tuh. Kalau saya, kalau lagi kesel-kesel, saya gituin. Ngapain kamu, Tan? Mau goda saya? Nggak bisa. Sedang mau sholat sekarang nih. Udah. Ini nggak apa. Ini kalau udah diarahkan kepada yang dahsyat-dahsyat, misalnya macam-macam lah pikiran aneh-aneh, tinggalin aja. Nah, bikin teh, minum. Ya udah. Jadi kita lebih fresh lagi, lebih nyaman lagi. Itu ya. Kemudian tadi apa? Perbedaan fasak dengan mana tadi pertanyaannya? Oh ya, fasak dengan jahil. Jahil sudah saya bahas tadi. Ya, jahil itu dari kata jahala, ya jahalu, ya jahila ya jahalu, kemudian orangnya disebut dengan jahil. Jahil itu bisa dua tadi, kadidul ilmi, tidak tahu pengetahuan, dalil hukum. Ya, seperti misalnya karena baru masuk Islam belum tahu, taunya sholat aja sholat subuh 3 rakaat misalnya kan, karena tidak tahu besoknya dikoreksi. Atau tadi misalnya makan makanan yang diharamkan karena tidak tahu, kemudian dia berbuat jadi lebih baik. Atau yang kedua, ya sudah tahu itu salah dia kerjakan. Ya karena ada potensi nafsu tadi, maka dia kembali kepada Allah untuk bertobat, yaitu jahil. Munafik, munafik itu dari nifak, ya. Nifak itu penyakitnya, munafik itu orang nafaq wa yunafiku munafik. Munafik itu seperti pernah kita bahas dan kita masih dalam kajiannya. Adalah orang yang dia terkena penyakit nifak. Jadi munafik itu orangnya. Munafik orangnya penyakitnya disebut dengan nifak. Apa penyakit nifak itu? Yaitu penyakit yang menggerogoti ke dalam jiwa ya manusia yang bisa mengikis sifat-sifat takwanya yang tampak pada hal yang tidak konsisten antara lisan dengan keadaan hati dan perilakunya. Ya, jadi kalau Anda mendapati hal yang tidak konsisten antara lisan dengan perilaku dan keadaan hatinya, itu disebut dengan munafik. Ya, misal lisannya berkata, ini saya tidak melakukan ini, padahal perbuatannya dia mengerjakan itu. Ya, nah, itu tanda munafik yang pertama, idza hadatsa kadzaba, ketika dia bicara dia berdusta. Atau hatinya pun enggak sepakat, dia mengatakan di lisannya, ya saya juga peduli kepada umat Islam, saya peduli juga, saya juga muslim, saya juga macam-macam misalnya, tapi hatinya muncul atau perilakunya ditunjukkan dengan celaan, dengan bertentangan hukum-hukum Islam dan sebagainya, dia termasuk kalangan orang yang munafik. Dia mengatakan muslim tapi mengatakan semua agama itu sama, itu ciri juga kalangan nifaq atau munafik. Itu penyakit yang paling berbahaya, dan itu dalam bahasan kajian tafsir kita masih di Quran surah kedua Al-Baqarah. Kemarin kita baru sampai ayat ke 15, itu masih panjang sampai ke ayat 20 pembukanya, baru kesana nanti kita teruskan. Jadi secara kesimpulannya, fasik atau penyimpangan, orang menyimpang disebut dengan fasik, kemudian penyimpangan disebut dengan maksiat atau perbuatan yang disebut dengan fusuk, kemudian jahil itu bisa jadul ilmi, orang yang tidak tahu tentang hukum atau pengetahuan tentang sesuatu, atau sengaja berbuat yang salah karena dorongan nafsunya kemudian dia bertobat. Kemudian kalau munafik adalah orang yang tidak konsisten antara keadaan lisan dengan hati dan perilakunya karena penyakit yang menggerogoti hatinya, jadi bukan ke fisik tapi ke hati. Ya, Quran surah kedua ayat 10, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Demikian saya kira ini yang diperinkan cukup banyak teman-teman sekalian. Ya, cuma waktu kita terbatasi, dan insya Allah mudah-mudahan seperti saya sampaikan di pertemuan lalu, dua pertemuan lalu, bahwa kita akan coba jawab kembali di sesi yang berikutnya atau di sewaktu-waktu senggang yang mungkin saya dapatkan, kita bisa kembali hadirkan pertanyaan teman-teman baik yang di IG ataupun di YouTube. Bersabar kalau ada yang belum terbahas, ya mohon izin mungkin waktunya belum mencukupi, atau nanti kita lihat di waktu-waktu senggang, mudah-mudahan bisa ditampilkan dan Allah memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Saya harus mengatakan bahwa apa yang saya sampaikan boleh jadi ada unsur kebenaran di dalamnya, itu petunjuk Allah dan Rasulnya, silahkan diamalkan. Tapi kalau ada yang keliru misalnya, itu silahkan tinggalkan saja, tinggalkan dan ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik, dan jauhi segala hal yang tidak produktif, yang kontraproduktif kita jauhi, dan kita mulai perbaiki diri untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan nasihat kepada teman-teman sekalian termasuk diri saya pribadi, bahwa yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perbaiki diri kita. Semua yang kita rasakan, kita dapati saat ini, kita raih itu cuma titipan saja, cuma titipan. Apakah pengetahuan, atau harta benda, atau kedudukan, jabatan, apapun itu cuma titipan. Ya watilkal ayyamu nudawwiruha bainan nas. Ya, pada satu masanya akan tertukar. Yang punya kedudukan sekarang, besok lusa mungkin selesai diganti orang lain. Yang punya jabatan akan pensiun diganti orang. Yang punya harta mungkin saat ini, besok lusa tiada. Yang punya ilmu mungkin satu saat dia dikasih lupa oleh Allah, atau mungkin wafat, selesai. Dan puncaknya kematian, semua selesai kembali kepada Allah. Karena itu saya ingin mengajak, mari kita saling bersinergi, ya, mendoakan dengan semuanya, mengajak pada setiap kebaikan, duduk untuk menetapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Koreksi diri kita dulu, doakan orang lain, dan kita kompak untuk menuju hal yang lebih baik lagi, yang memperbaiki diri sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dalam konteks juga bernegara, berbangsa, saya ingin mengajak juga kepada seluruhnya, seluruh kalangan, mari kita bernegara dengan cara yang baik, kemudian kita mencoba untuk menjadi warga negara yang baik, apapun yang Allah amanahkan kepada kita di negara ini, mau jadi stakeholder-nya, rakyatnya, atau yang lainnya, kita kompak bersama-sama, ya, memakmurkan bangsa kita, mencintai negara kita, menjauhi segala hal yang bisa memecah belah kehidupan berbangsa kita. Dan saya sangat menyarankan loh, kepada seluruh stakeholder bangsa, negarawan-negarawan, cobalah duduk, ya, duduk. Kita semakin capek melihat hal-hal yang nampak dari perbuatan-perbuatan buruk, ya, di mana-mana pelanggaran-pelanggaran dan sebagainya. Saya kira kalau tokoh-tokoh bisa berkumpul, duduk sama-sama, bicarakan bangsa ini, kan, nggak perlu ada tindakan-tindakan yang buruk yang bisa berdampak pada hal-hal yang sangat merugikan kepada semua kalangan. Saya punya keyakinan semua pengen baik. Ya, semua pengen utuh, dan mencintai semua dengan caranya masing-masing. Maka mari kita dudukan, ya, dengan niat yang benar. Benar-benar kalau memang cinta bangsa ini, ya kita makmurkan, ya, dan jangan sampai kita dipecah belah seperti dulu zaman orang-orang menjajah dan banyak orang di luar tertawa, kan, karena keadaan kita saat ini. Kita mesti kembali bangkit bersatu, saling mencintai, kan, duduk sama-sama, kesalahan kemudian kita koreksi, ya, kembalikan kepada jalan yang benar, dan jangan jauh-jauh dari semuanya karena semua akan saling melengkapi. Umat Islam, umat mayoritas, ya, yang lain juga kita hargai, saling menghormati, tapi jangan lupakan bahwa umat Islam itu potensial tinggi di negeri ini dan sangat mencintai bangsa ini. Saya yakin kalau Indonesia itu punya persoalan, orang Islam pertama kali yang akan turun. Di saya juga mohon jangan tepikan orang-orang Islam, ya. Kita sangat mencintai bangsa ini dan mohon dijaga, jangan banyak juga punya perasaan terzalimi, ada ulamanya, ada macam-macamnya, dudukan dengan baik. Dan sekali lagi kembali pada rasa cinta kita dengan menegakkan nilai kebaikan dengan cara yang benar. Saya Ustaz sangat prihatin dengan kondisi saat ini yang saya ungkapkan sebagai bagian dari sifat ta'lim, tausiah. Mungkin ini satu kontribusi saya bagian dari kalangan ulama yang harus menyampaikan agar kita semua duduk, ya, duduk yang baik, arahkan kepada arah bernegara yang benar lagi dan saling mencintai. Kita sudah jenuh, ya, dengan kondisi kenapa harus saling menyakiti di medsos ada macam-macam dan sebagainya. Dan semoga Allah menyayangi kita semuanya. Ini yang bisa saya lakukan, teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan dengan itu kita sadar kembali dan kembali kepada jalan yang benar dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maafkan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang mungkin kurang santun, tapi apa potensi saya selain itu yang bisa saya sampaikan? Tidak ada yang lain kecuali keinginan baik supaya kita bisa mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Dan kemudian selanjutnya, insya Allah pekan depan ada beberapa program yang ingin kami launchingkan, teman-teman sekalian. Tetap terhubung, saya ada banyak pertanyaan tentang banyak hal, termasuk juga tentang pesantren, ada yang datang ke sini juga, ada yang macam-macam. Insya Allah pekan depan kita ada launching beberapa hal, termasuk nanti tentang pesantren, tentang herbal, tentang beberapa hal. Mudah-mudahan bermanfaat dan tiada lain tujuan kami kecuali hanya memberikan kontribusi yang terbaik dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, peserta STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal, tetap semangat. Semangat untuk menghafal, musyrif-musyrifnya juga semangat, musyrifahnya semangat, ya, supaya itu jadi jalan kebaikan kita. Tetap kita usahakan, jangan kalah sama anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang belum balig, ya, itu bisa menghafal bahkan sampai hatam Al-Quran. Masa Anda, saya yang pernah kecil gak bisa begitu? Anak kecil bisa, masa kita yang pernah kecil tidak bisa demikian? Saya yakin kita bisa meraih itu semua. Demikian yang saya sampaikan, kita akhiri pertemuan kita malam ini. Semoga Allah berkahi kita semua. Dan ya, sebagai penutup, jika Anda banyak bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan mushaf, kita sudah ada jalurnya, Anda tinggal masuk ke, masih ingat UAH Corner? Ya, UAH Corner. Jadi klik aja ke situ. Nanti kalau Anda tanya macam-macam, di situ ada informasinya dan bisa terhubung ke setiap PIC-nya, person in charge-nya. Ya, dan mohon izin ini channel resmi yang di sini, dan saya juga ya Allah mudah-mudahan teman-teman yang suka potong video kadang di channel-channel tertentu, tolong tuh dikoreksi, ya, koreksikan, jangan sampai bawa potongan-potongan, kalimat-kalimat provokatif atau bahkan diarahkan pada hal tertentu yang saya tidak pernah maksudkan ke situ. Dan juga jangan sampai mengumpulkan donasi-donasi yang tidak ada kaitan dengan kegiatan kami, karena tipikal saya nggak pernah minta donasi kecuali ada kegiatannya, dan itu pun ingin menyertakan Anda semua. Kalau kita bisa tangani, kita tangani, gitu ya. Nah, itu semoga jadi jalan kebaikan. Mohon izin, ya, untuk mengingatkan itu untuk niat baik untuk semuanya. Terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'alna al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz ulama'ana ya arhamar rahimin waj'alhum minal mukhlasin. Allahumma ya Allah ihdi umara'ana waj'alhum minal 'udala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته